puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuat, Maha Bijaksana, Maha Adil, menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, Zat yang Maha Mulia, Maha Suci, yang telah menggantungkan segala nikmat dari makanan, minuman, pakaian, kesehatan dan apapun yang bisa membuat roda kehidupan kita di muka bumi ini berjalan, dengan memuji namanya alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan puji-pujian ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, utusan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengikutinya akan mengetahui mana yang diperintahkan dan dilarang oleh Sang Pencipta, dan pasti pada saat meninggal akan masuk ke dalam surga. Manusia terbaik ini telah ditutup risalah langit dengannya dan juga dinobatkan oleh Allah menjadi pimpinan anak Adam pada hari kiamat, orang yang pertama mengetuk pintu surga dan masuk ke dalamnya, dan Sang Pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepadanya. Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan dosa-dosa besar, semoga Allah berkahi. Dosa besar ke-21, mencuri. Sebenarnya tiga dosa besar ini satu sama yang lain terkait. Dosa besar ke-19, 20 dan 21. Tentunya dosa besar sebelumnya kita sudah tahu, yang ke-19 adalah mengambil atau mencuri ya, harta ghanimah, rampasan perang. Juga baitil mal, berkhianat ya. Contohnya lebih tepat berkhianat mengambil harta ghanimah, baitil mal dan zakat. Kemudian kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu dosa besar ke-20 tentang berbuat zalim dengan mengambil harta orang secara batil. Sudah kita rincikan. Yang ke-21 mencuri. Pertanyaannya, apa bedanya sebenarnya? Kalau dua bahasan kita yang sebelumnya teman-teman sekalian adalah lebih khusus karena ada dalil-dalil yang menyebutkan tentang hukuman bagi pengambil harta ghanimah, zakat dan baitul mal, ada sendiri hadis yang menunjukkan ancamannya, dan ancamannya berbeda dengan orang yang mengambil harta orang secara batil. Dan juga sudah kita rincikan gitu kan, masing-masing punya dalil. Mencuri ini lebih global dari yang lainnya. Kalau dua bahasan yang kemarin lebih khusus. Mencuri ini teman-teman sekalian adalah makna secara etimologi ya, tidak memberikan hak. Itu mencuri. Tidak memberikan hak. Misal, seorang pimpinan perusahaan tidak memberikan gaji pegawainya. Itu mencuri. Haknya orang enggak dikasih. Seseorang tidak memberikan hak waris pada ahli waris yang lain. Karena dia misalnya kakak paling tua, ditahan sama dia ahli waris saudaranya, itu mencuri namanya. Jadi mencuri lebih global, tidak memberikan hak. Dan ini masuk dalam makna secara etimologi apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam makna yang lebih global ya. Seburuk-buruk pencuri adalah yang mencuri di sholatnya. Yang mencuri di sholatnya. Mungkin apa yang terlintas di benak antum, apa yang juga terlintas di benak para sahabat. Sahabat bingung, ya Rasulullah, bagaimana orang mencuri sementara sholat? Kata Nabi SAW, dia tidak memberikan hak ruku dan sujud. Buru-buru, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah itu mencuri. Dianggap mencuri, karena tidak memberi hak. Padahal dia harus ruku dengan tenang, dia harus sujud dengan tenang. Jadi Nabi SAW membahasakan itu mencuri. Seorang suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah istrinya. Dia tahu nih, kebutuhan rumah tangganya 5 juta misalnya. Contoh, dia udah tahu. Dia udah hitung gas, beras, listrik, dan 5 juta. Tapi dia tahu, dia sengaja tidak mau memberikan hak istrinya. Dia masih mau negosiasi, udah 3 juta aja deh. Bagaimana caranya kamu atur? Ini gak boleh nih. Dia mencuri walaupun itu adalah harta dia. Karena dia tidak memberikan hak. Jelas ya? Kalau yang kemarin, yang dosa 19 dan 20 itu jelas mengambil secara langsung. Kalau mencuri ini berbeda. Tidak memberikan hak saja sudah mencuri. Dan ini banyak contohnya, banyak contoh. Masuk dalamnya tadi tidak memberikan gaji pegawai, tidak memberikan warisan kepada ahli waris, menahan nafkah buat pasangan hidup. Pokoknya yang merupakan haknya orang lain gak boleh kita ambil. Mengambil atau menahannya berarti mencuri. Nah, mencuri ini teman-teman sekalian Dan sama tadi, mengambil uang dosa besar ke-20, mengambil hartanya orang secara batil, sama juga sebelumnya orang-orang yang mengambil ghanimah, gitu kan? Semua itu global disatuin, semua mengambil haknya orang lain, materi kah? Ya, atau tidak memberikan hak orang lain, dia mengambil orang punya atau dia tidak memberi haknya orang lain, maka hukumannya sama, tangannya dipotong. Kalau bernilai 3 dirham. Bernilai 3 dirham. Ini kecil sekali ya. 3 dirham itu mungkin kalau sekarang kalau maksimal pun 1 dirham 50 ribu berarti 150 ribu rupiah. Maka itu harus dipotong tangannya. Dia sengaja menahan hak ya. Walaupun di sini ulama mengatakan lebih yang langsung difonis oleh hakim adalah orang yang sengaja mengambil haknya orang lain, itu sudah jelas dipotong tangannya kalau dia secara sengaja, atau dia menahan hak orang lain sudah diingatkan dia tidak mau kasih tetap dia bertahan, masuk dalamnya adalah orang yang utang sama orang lain, dia sudah punya kemampuan nggak mau dibayar, diingatin nggak mau, ini pemerintah bisa tangkap potong tangannya, ini tidak bisa karena dia dianggap sama, ini tidak memberikan hak ya. Seperti itu pemahaman yang diberikan oleh para ulama. Perintah untuk memotong tangan pencuri bukan individu, tetapi pemerintah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 38. Dan ini ayat pertama diangkat oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi orang bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau seseorang seperti saya sudah sering bahasakan kepergok melakukan satu perbuatan yang ada had, had itu cambukan, potong ya, penggal, ini dia sengaja lakukan dan kepergok, maka langsung dieksekusi. Tapi kalau tidak kepergok maka dilihat keadaannya, kalau dia sudah bertaubat maka ditutupin antara dia dengan Allah. Tapi kalau dosa berhubungan dengan haknya manusia, dia harus kembalikan. Kayak mencuri, tadi mengambil harta, tidak memberikan hak, atau dia menggibah, memfitnah, ini harus dia perbaiki lagi namanya orang tersebut, baru diterima taubatnya oleh Allah SWT. Jadi tidak cukup dengan taubat saja. Orang-orang yang mencuri ini, teman-teman sekalian, atau pernah mengambil haknya orang lain, atau tidak memberikan hak orang lain, maka taubatnya, selain taubat nasuha, dia harus mengembalikannya. Dia harus memberi, gak bisa walaupun sudah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kembalikan semuanya, tidak bisa tidak, harus dikembalikan. Termasuk di sini kalau ada hak pasangan, hak suami, hak istri, kalau seseorang pernah mengambil, ini harus dia kembalikan, atau dia minta ridho pemilik barang itu. Hukum memotong tangan ini, teman-teman sekalian, khilaf diantara ulama tentang posisinya. Pendapat jumhur adalah pergelangan tangan. Pergelangan tangan, karena dinukil dari di hari-hari Nabi SAW kalau ada pencuri maka dipotong tangan, tapi tidak jelaskan tangan itu seperti apa sih, di sini kah, sebelumnya kah, di jari-jari kah dihilangkan, atau sampai siku atau sampai lengan. Tangan ini semua dikatakan tangan kan, yang mana yang dipotong? Sementara dinukil hadis-hadis di zaman Nabi SAW cuma dikatakan pencuri dipotong tangannya. Ayat ini dikatakan dipotong tangannya. Maka ulama berbeda pendapat di masalah faqta'u aydiyahuma, potong tangan mereka. Jumhur ulama mengatakan adalah pergelangan tangan, karena biasanya ini yang dikatakan tangan. Kalau digabung semuanya bisa dikatakan ini bagian dari tangan. Tetapi kalau dipisahin maka yang dikatakan tangan pergelangan, makanya dikatakan telapak tangan. Ini udah masuk lengan kan gitu. Jadi sudah ada nama-nama sendiri di sini, siku dan seterusnya. Dalam bahasa Arab pun seperti itu. Dan ini pendapat yang paling kuat. Tentu ada pendapat madhab yang lain seperti Daud Zahiri, tapi ini tidak dipakai dalam ahli sunnah. Jadi dia mengatakan tangan itu harus dipotong sampai dari lengan. Tapi ini ya tidak dipakai oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini tentang pemotongan tangan. Dan pemotongan tangan ini diberikan kesaksian, dihadiri oleh kaum muslimin. Dan caranya adalah diiklankan. Seperti kasus di Saudi misalnya, di malam Ahad, di malam Jumat diiklankan. Si fulan mencuri. Dia telah mencuri di toko ini, dia telah mencuri di rumah ini, dia telah mencuri dari ini dan seterusnya. Maka ditemukanlah bukti-bukti besok akan dipotong tangannya. Ditaruhlah tangan dia di atas sebuah meja, dan tangan yang satu dan kakinya diikat, kemudian dipotong. Setelah dipotong, digantung selama 3 hari telapak tangan itu, biar sampai membiru biasanya, baru kemudian ditanam. Tujuannya agar orang-orang yang melihatnya kapok, tidak mau mencuri lagi. Bagi orang yang mengatakan potong tangan itu kejam, ini orang yang belum pernah mengalami curian. Bayangkan kalau kita pulang ke rumah, walaupun curi ada sedang mengangkat barang, dan kita pegang pisau, kira-kira tangannya yang kita potong, mungkin lebih dari itu, kita akan menusuk badannya, gitu kan? Karena kita tahu pencuri masuk ke dalam rumah. Tapi di sini Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemahamurahannya mengatur caranya, dipotong tangan sebagai siksaan dari Allah di dunia. Dan saya sudah bilang, orang-orang yang kena hukum had, dipotong tangannya, ya, dicambuk kalau dia berzina sebelum nikah, atau dirajam kalau dia sudah menikah, kalaupun dia belum taubat, itu sudah membersihkan dosanya. Tapi khusus dosa itu saja ya. Misal pencuri nih, kepergok, ditangkap, udah pemerintah tahan, taruh tangannya potong, dia gak bertobat sama Allah, tetap potongan tangan itu sudah membersihkan dosa itu saja, potong dosa curinya. Allah gak hukum lagi dia di akhirat. Kalau dia ikutkan dengan taubat, itu malah tambahan pahala buat dia. Kena taubat ibadah, taubat ibadah. Kemudian disebutkan juga dalam dalil yang lain, bahwasanya dari hadis Nabi SAW tentunya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Kata Nabi SAW, la'anallahu as-sariqa alladhi yasriqul baydata fatuqta'u yaduh wa yasriqul habla fatuqta'u yaduh. Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur maka tangannya dipotong, dan mencuri tali lalu tangannya dipotong. Maksudnya Allah melaknat di sini, Allah murka dengan dia. Kenapa dia harus mencuri gitu? Sebab mencuri telur tidak masuk di akal, sesuatu yang tidak mungkin, tidak diperlukan gitu. Sesuatu yang sangat kecil atau tali. Kalau ada orang mencuri sesuatu yang besar, memang perbuatan dosa juga gitu. Tapi mencuri sesuatu yang sederhana, maka itu adalah hal yang memang aneh gitu. Kadang-kadang orang jadi kebiasaan ya, mampir di rumah makan orang mencuri gitu. Saya bahkan pernah melihat cuplikan ada orang mencuri pakaian dalamnya orang lagi dijemur gitu kan. Waktu itu ada beberapa teman-teman yang kirim, lihat, oh ada orang punya penyakit jiwa, kejiwaan ya, dia suka lewat di pakaian yang digantung, diambil sama dia pakaian lawan jenisnya, cuplikan gitu kan, sekedar seorang bapak dia lagi naik motor, dia mampir, diambil sama dia. Ini semua ini penyakit gitu kan, penyakit. Baik, para ulama mengatakan sebab-sebab curi adalah karena orang itu tidak punya kemuliaan jiwa, tidak ingin bekerja, malas, tidak punya kemuliaan jiwa, tidak malu ya. Maka ini yang jadi penyebab orang mencuri. Sebenarnya kalau dia tidak lakukan itu, dia bekerja, dia berusaha, dia kan tidak mau mencuri. Karena mencuri ini terhina sekali. Hukumnya dalam Islam dosa besar dan juga dipotong tangannya. Dikatakan dalam hadis yang lain, dalam kalau orang kepergok mencuri tidak boleh ditoleransi. Tidak boleh ditoleransi. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Hudud menceritakan bahwasanya seorang yang bernama Fatimah terkenal di Mekah. Orangnya punya kedudukan. Dan tradisi orang Quraisy dulu, mereka kalau ada pencuri, kalau orang itu punya kedudukan, tidak dipotong tangannya. Sementara dalam syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang ada di Mekah, pencuri dipotong tangannya. Fatimah ini masuk Islam. Maka Nabi SAW waktu itu belum tahu berita, didatangilah beliau sama beberapa orang sahabat dipimpin oleh Usama bin Zaid. Sahabat yang mulia ini dikenal dengan kecintaan Nabi SAW. Ayahnya Zaid bin Harithah kecintaan Nabi, dia juga dicintai oleh Nabi SAW. Para sahabat mengatakan satu sama yang lain, siapa yang bisa melobi ke Nabi SAW nih? Ini Fatimah orang terkenal, biasanya kita enggak potong tangannya orang terkenal, dan ini memang masih baru-baru masuk Islam pada saat itu. Lalu sepakatlah mereka untuk menunjuk Usama bin Zaid. Usama bin Zaid masuk bersama dengan beberapa sahabat di rumah Nabi SAW, lalu berkata, ya Rasulullah, Fatimah orang terkenal di Mekah gitu kan, dia mencuri, mungkin ada toleransi dari Anda. Begitu mendengar itu, Nabi SAW pun mengatakan, kumpullah semua. Dikumpul, Nabi SAW naik di atas mimbar, tahmid dan salawat, lalu beliau mengatakan hadis Bukhari ini. Kata Nabi SAW, telah sampai kepada saya berita bahwasanya seseorang di antara kalian karena punya kedudukan di sukunya, di kaumnya, mencuri, lalu hukum Allah tidak diterapkan padanya. Lalu beliau bilang, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat lakata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, kalau anak saya mencuri, niscaya aku akan potong tangannya. Aku akan potong tangannya. Dosa curi dan zina ini, teman-teman sekalian, adalah dua dosa yang kalau dilakukan memang sangat terhina seseorang. Bahkan dipastikan dalam sebuah hadis, imannya keluar dari dirinya. Imannya keluar dari dirinya pada saat dia melakukan zina dan mencuri. Kita dengarkan hadisnya. Hadis ini sahih. Diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Hudud, di mana Nabi SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min, walakinna taubatu ma'rudatun ba'd. Tidaklah seorang pezina itu melakukan zina di mana ketika ia berzina ia dalam keadaan beriman atau dia seorang mukmin, dan tidaklah seorang itu mencuri tidaklah seorang pencuri itu mencuri di mana ketika ia mencuri tersebut dia dalam keadaan mukmin, akan tetapi taubat masih ditawarkan kepadanya setelah itu, artinya masih diberikan kesempatan taubat. Hanya saja saksi bahasan kita adalah zina dan curi ini dikhususkan ya terlepas iman darinya. Di dalam sebuah hadis yang lain riwayatkan Imam Ahmad, kata Nabi SAW, kalau seseorang itu berzina maka akan keluar imannya sampai menggumpal seperti asap hitam. Kalau dia taubat barulah iman itu kembali ke dalam tubuhnya. Jadi memang kalau orang ada rasa imannya sedikit pun dalam hati, tidak akan zina, tidak akan mencuri. Itu poinnya, tidak akan zina dan tidak akan mencuri. Tapi kalau seseorang itu lemah imannya, maka secara otomatis ya dia akan melakukan dua dosa ini. Mencuri, teman-teman sekalian, mempunyai rentetan dosa besar yang lain. Selain mengambil haknya orang lain atau menahan hak orang lain, ini sudah dosa sendiri. Kemudian dia sendiri ya melakukan kedustaan, sadar atau tidak sadar. Karena pada saat dia tidak mengakui curian itu atau dia menahan hak orang lain, dia sedang berdusta. Dia sedang mengambil sesuatu yang haram, makanan haram yang dia makan. Sementara hadis Bukhari berbunyi, lahmun nabata min suhtin annaru awla bihi. Daging yang tumbuh ya, dari hal yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Jadi banyak rentetan dosa-dosa besar. Ada tipu muslihat, ada rekayasa, manipulasi, ada banyak hal tersembunyi dalam masalah mencuri ini. Dalam masalah mencuri, ulama mengatakan hukuman mencuri dipotong tangan ini berlaku bagi siapapun yang terlibat dalam curian, walaupun dia tidak melibat dalam memegang materinya. Misal, ada kepala komplotan, dia menyuruh pegawai-pegawainya untuk bekerja, ya, untuk mencuri misalnya. Maka semua ini, walaupun yang eksekusi adalah orang-orang di bawah A, B, C, D, E, kemudian si F yang kepalanya, ini yang mengeksekusi di jalanan, dia ini adalah cuma di rumah mengambil hasilnya, maka sama mencuri. Masuk dalamnya adalah premanisme, pungli, ya, yang kita sebutkan yang lalu. Maaf, ini teman-teman hati-hati. Apalagi kalau punya jabatan, biasa begitu, bawahannya sasi storan. Storan dari mana? Dari ngambil paksa punya orang. Pura-pura buat pelanggaran, sengaja dituduh, sengaja ini, sengaja itu, buat rekayasa data supaya bisa masuk. Ini sama, masuk semua dalam mencuri. Semuanya mencuri, ini tidak boleh. Hukumnya haram. Dan kalau ketahuan dalam hukum syar'i, ini gak bisa. Kedapatan kepergok, dipotong tangannya. Semua yang terlibat. Lalu ulama lebih jauh membahas, bagaimana hukumnya kalau seseorang sudah pernah mencuri, dipotong tangannya. Terus mencuri lagi. Apa yang harus dilakukan? Dipotong tangan kirinya. Kalau tangan kanan dia pakai mencuri, dipotong. Yang pertama dipotong tangan kanan. Kalau dia mencuri lagi, tangan kirinya dipotong. Kalau dia mencuri lagi, misal mungkin dia pakai tangan palsu. Ini contoh saja, ulama kembangkan. Kalau dia mencuri atau dia menjadi otak untuk mencuri, maka kaki kanannya dipotong. Kalau masih mencuri, kaki kirinya. Kalau dia masih terlibat dalam pencurian, dipenggal. Ini rentetan hukumnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan kalau dia mencuri dipotong tangan kanan, kalau dia masih mencuri kaki kirinya dipotong, silang. Kalau dia mencuri lagi kaki tangan kirinya, kalau dia mencuri lagi baru kaki kanannya. dipotong. Kalau dia masih melanggar, maka terakhir adalah dieksekusi. Ya. Ini semua masuk curian, teman-teman, sekali lagi, mengambil hak orang atau tidak memberikan hak orang. Penting digarisbawahi. Banyak teman-teman kita yang seperti yang terlibat, mengambil secara paksa, merekayasa data, ya kan? Sumbangan-sumbangan, contoh realita lapangan. Bukankah banyak orang, saya punya yayasan di Makassar, kemudian sekretaris saya hubungin saya, "Ustaz, ada sumbangan untuk pesantren, untuk sekolah Islam, ada sumbangan." "Dari mana, Akhi?" "Dari pihak pemerintah." "Baik. Bisa diterima?" Dia bilang, "Bagaimana Ustaz, kita terima?" "Terima kalau sumbangan, kenapa tidak? Kembangin bangunan apa saja silahkan, gak ada masalah." "Tapi ada satu masalah, Ustaz." "Apa masalahnya?" "Yang tertulis jumlahnya sekian, misal 20 juta. Saya tanda tangan, nanti yang saya terima cuma 12 juta misalnya. Kalau saya tidak tanda tanganin, dikasih orang lain yang mau begitu, rekayasa. Yayasan kita gak dapat. Tapi kalau saya tanda tanganin, ya seperti itu konsekuensinya. Walaupun ini nanti dilaporkan ke pihak pemerintah, memang jumlahnya 20, tapi yang saya terima 12. Terima atau enggak, Ustaz?" "Tidak," saya bilang. "Jangan terima. Enggak perlu, kita enggak butuh dengan duitnya mereka. Untuk apa kita dukung orang berbuat salah? Haram. Enggak bisa. Bukan mereka yang biayai kita kok. Enggak usah. Karena kalau ini kita dukung kan, ini untuk apa teman-teman sekalian? Maaf, kalau ada teman-teman yang terlibat begini, dana-dana bos, dana apa, dana ini, dana itu, lalu antum pangkas. Kenapa dipangkas nih? Kenapa dipangkas? Apa hak kita di situ? Gitu kan? Kenapa harus dengan cara haram? Kenapa enggak dengan cara halal? Uang yang haram, teman-teman, sebanyak apapun tidak ada berkahnya. Uang yang halal sekecil apapun berkah. Tahu berkah maksudnya? Cukup. Cukup. Ada orang subhanallah hidup satu rumah, dia anaknya 3, istrinya ada, mertuanya numpang, kerjanya cuma angkat-angkat sampah. Hidup tuh. Ada orang gajinya mungkin 20-30 juta tiap bulan, enggak pernah cukup. Kurang terus. Dari uang haram. Berapa banyak uang haram orang pakai belikan rumah mewah, kendaraan mewah, tapi terakhir hanya Allah bongkar. Jangan pernah mengkhayal, teman-teman sekalian. Jangan mengkhayal, apalagi cuma memastikan. Mengkhayal saja. Jangan pernah mengkhayal kalau kita berbuat satu dosa enggak dihukum sama Allah. Ini kebodohan. Ini kebodohan. Sekecil apapun dosa antum lakukan akan dihukum. Satu rupiah pun dicuri akan dihukum. Dan dosa itu selalu konsekuensinya hukumannya lebih berat. 100 ribu nota palsu, 100 ribu ngambil uang orang, 100 ribu sengaja ini dan seterusnya, cukup Allah ambil dari kita 10 juta. Mungkin 20 juta. Jangan heran kalau antum tiba-tiba muhasabah dalam hidup kita sehari-hari, pernah uang saya terima 10 juta hilang. Cari, baru beli motor tapi uangnya haram, dicuri. Nyari kemana-mana gak bisa. Percuma, gak ketemu. Dan subhanallah ada satu hal lagi. Kata ulama, kalau uang halal, dipastikan sesuatu itu tidak akan hilang. Itu kata ulama ya. Kalau uang halal dasarnya kita pakai beli sesuatu benda, tidak akan hilang benda itu. Kalaupun kececer akan kembali. Tapi kalau sesuatu benda hilang dan kita tidak temukan lagi, pastikan ada sesuatu yang haram di situ. Itu sudah disepakati oleh para ulama. Karena memang rezeki halal tidak akan hilang. Allah SWT tidak hilangkan sampai pemiliknya mensedekahkan. Bayangkan ya, efek berat, hukumannya berat. Allah benci. Kita juga dibenci di masyarakat kalau mencuri atau merekayasa data. Efek jerahnya besar. Mencuri jadi bahaya. Tidak ada berkahnya. Dan masalah banyak nih. Lalu kenapa kita tidak lakukan hal yang halal saja? Karena yang kita kejar target, bukan kuantitas. Ya. Walaupun pas-pasan, tapi kalau halal maka akan berkah. Akan berkah. Berkah itu artinya cukup, teman-teman sekalian. Kemudian dalam hadis yang lain, dan ini hadis terakhir dalam penutupan bahasan ditulis dalam buku ini, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitab Sunnah, dan Syekh Albani menilai hadis ini sahih menurut syarat Imam Muslim. Dari Mansur dari Hilal bin Yasaf dari Salamah bin Qais, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ala innama hunna arba'a alla tushriku billahi syai'a wala taqtulu an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wala taznu wala tasriku." Ketahuilah bahwasanya larangan itu yang paling kalian harus jauhi empat. Harus dijauhi mutlak. Jangan kalian mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Jangan pernah partnerkan Allah dalam hal apapun. minta rezeki, sembuhin penyakit, jauhin semua selain Allah itu, pohon keramat, jimat, batu, segala macam, jangan pernah lakukan. Yang kedua, jangan membunuh nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Saya sudah pernah bilang, untuk menghindari dosa membunuh, waktu kita bahas dosa besar ke nomor 2, kalau diajak bertengkar, tinggalkan. Tinggalkan, gak usah jor-joran di situ. Ribut-ribut, tinggalin aja. Kita diserang, baru kita membela diri, itu lain hukumnya, sudah beda. Kita membela diri, kita gak sengaja membunuh dia, tidak ada hukum dalam syariat. Tapi kalau kita sengaja, diajak bertengkar, lalu kita jor-joran, apalagi kita duluan memukul, ini hukumnya berdosa. Ada hukum kisos, ingat, jatuhin gigi, dijatuhin gigi juga. Cungkil mata, dicungkil matanya juga, itu hukum kisos namanya. Berlaku. Kalau unsur sengaja, berlaku. Kalau tidak, dibayar denda 1 gigi 15 ekor unta. Ya, bisa ikutin di YouTube, saya bahas di kitab Bulughul Maram tentang dia itu, denda. Ada sendiri, khusus untuk itu. Jari tangan ada sendiri, ya, kemacam-macam. Ada kuping ada sendiri, ada dendanya, sekian banyak, hitungannya unta selalu. Kalau satu ekor unta nilainya 50 juta ya kali, gitu kan. Sekian itu. Nah itu kalau dia tidak mau merusak, kalau dia mau merusak gigi kita, ya kita harus dijatuhin giginya. Itu berbahaya sekali. Kisos. Makanya hindari pertengkaran supaya tidak ada pembunuhan, kan gitu. Tapi kalau kita diserang, baru kita membela diri. Nah, pada saat itu kita lepas dari hukum. Ini namanya hiyal syariah. Bagaimana kita meletakkan diri kita di sebuah posisi rel syariat supaya kita tidak salah. Kan gitu. Kasusnya begitu. Jadi kapan sesuatu itu bisa kita larikan ke hukum syar'i sehingga kita tidak terlibat, maka sangat positif. Seperti kasus tadi, masalah kita kalau bertengkar dosa, tapi kalau kita tinggalkan lalu kita diserang, kita membela diri, kita aman, kan gitu. Yang ketiga, janganlah kalian berzina. Ini urusan lawan jenis, selesai urusannya, berhenti sampai sini, tutup. Nikah, jangan zina. Mulai ada godaan, puasa. Hindari semua tempat-tempat yang berbahaya. Karena berbahaya, ini sudah kita jelaskan dalam masalah zina. Dan zina sudah kita jelaskan ada beberapa tingkatan. Yang paling berat zina dengan mahram. Sama ibu, sama saudari, ini hukumnya berat. Gitu kan? Istrinya ayah, misalnya ayahnya poligami, ini sudah jadi ibunya dia. Selama sudah disentuh oleh ayah kita, haram, mahram abadi buat kita. Walaupun cerai sama ayah kita. Ada zina dengan istri mujahid. Ada zina, sudah kita kasih contoh itu, ada zina dengan istri tetangga, kan? Pasangan tetangga. Ada zina orang yang sama-sama suka, kan, gitu. Ini semuanya adalah hukum-hukum zina, tapi ini tetap dilarang, haram hukumnya. Penyakit yang paling berat bagi seseorang laki-laki atau perempuan adalah menghadapi lawan jenisnya, maka dia harus hati-hati. Dia harus hati-hati. Hindari semua itu dengan banyak hal. Guddul basar, turunkan pandangan, hilangkan interaksi kecuali darurat sekali memang penting. Menikahlah pada saat memang mampu dan menikah dengan orang yang sepadan, orang yang sepantas, ya. Seperti itulah. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, jangan kalian mencuri. Ini masuk dalam bahasan kita. Kata Imam Adz-Dzahabi, saya berkata, taubat pencuri tidaklah berguna kecuali disertai dengan mengembalikan sesuatu yang telah dicurinya. Jika dia tidak memiliki harta, maka dia harus meminta kehalalan dari pemiliknya. Baik, malam ini saya akan sambung 2 dosa besar karena berhubungan. Dosa besar setelahnya 22, merampok di jalan. Mencuri, teman-teman sekalian, istilah yang digunakan untuk individu. Atau mungkin orang yang mengatur sebuah strategi rame-rame, tapi memang dia sifatnya tidak besar. Dan dia biasanya mencuri ini tidak selamanya gunakan kekerasan. Umumnya kalau mencuri itu menggunakan kelihaian, dia bukan kekerasan. Mengambil dompet orang tanpa diketahui, melihat orang lagi lalai diambil HP-nya, dan ini semua adalah mencuri. Kalau dosa besar ke-22 berbeda, merampok. Rampok ini mengambil haknya orang tapi dengan keras, dengan kasar, memukul, membunuh, menyiksa, gitu kan? Itu merampok. Sama sebenarnya, cuman hukumannya beda. Hukumannya beda. Kalau orang mencuri saja tadi dengan kelihaiannya atau tidak memberikan hak orang lain, tangannya dipotong. Kalau orang merampok beda, hukumnya berat, hukumannya berat. Hukumannya adalah dikisos, dipenggal kepala. Semua perampok, semua gerombolannya, semua yang terlibat ditangkap, kisos semuanya. Kisos semuanya. Bahkan sebagian ulama mengatakan mereka harus diterapkan dalam ayat Al-Quran, Mereka dikisas kemudian disalib lagi, dipasang di kayu, diikat biar jadi tontonan bagi orang-orang. Karena tidak bolehnya buat kerusakan di muka bumi. Ini bumi-buminya Allah. Siapa kamu mau buat kerusakan gitu? Dan pemerintah harus tegas di sini, enggak boleh main-main. Dalilnya diangkat satu saja, surah Al-Maidah ayat 33. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan ayat ini teman-teman masuk kepada semua orang yang buat kerusakan di muka bumi, masuk dalamnya penyebar narkotika. Ya, penyebar minuman keras. Beda ya, orang yang minum khamar dengan orang yang sebarin, jual, buka pabriknya, beda. Itu berarti menyebarkan kerusakan. Ya. Beda orang yang berzina dengan orang yang buka tempat perzinahan. Nah, orang kalau berzina, orang kalau mencuri, ya, sat per person ya, individual, ini hukumnya adalah hukum dosa besar ke-21 tadi. Atau hukuman seperti itulah, dia hukuman secara individu. Tapi kalau dia sudah menjadi penyebar, pengedar narkotika kah, penyebar zina kah, penyebar apalah, jadi kan itu masuk dalam dosa besar ke-22. Merampok adalah mengambil haknya orang lain secara paksa atau menjadi penyebab-penyebar kerusakan yang merata sehingga mengganggu orang-orang. Dengarkan ayatnya Al-Maidah 33. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfa'u minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, kalau ada orang yang sengaja memberontak, mau memerangi kaum muslimin, dan yang membuat kerusakan di muka bumi, kata ulama, kerusakan masuk dalam semua penyebaran hal yang merusak masyarakat. Tadi, penyebaran zina, penyebaran narkotika, penyebaran khamar, penyebaran pendidikan yang ngawur ini, yang rusak semuanya, masuk dalam ini. Hanyalah mereka dibunuh, kisos, dipenggal lehernya, atau mereka disalib. Maksudnya di sini adalah kata-kata atau kata ulama tafsir bermakna mereka dikisos kemudian digantung dulu, dibuat di kayu seperti disalib supaya menjadi pelajaran bagi orang, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan kaki kanan, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Kata para ulama, diletakkan di hutan, di yang tidak ada manusia hidup. Didatangkan, dibawa ke sana, dibuang, biarin dia hidup sendiri di sana. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar. Sudah begitu kalau mereka tidak taubat, maka di akhirat disiapkan siksaan yang besar. Ayat ini tentu memberikan pelajaran kepada kita, tidak bolehnya membuat kerusakan di muka bumi, dan harusnya kita menjadi orang-orang yang baik. Dari satu sisi, orang-orang beriman yang diberikan kekuasaan harus tegas dengan hukum ini, gak boleh main-main. Banyaknya orang berani mengulangi kesalahannya karena kurang tegasnya hukum. Tangkap, kisos, selesai urusannya itu. Itu akan lebih aman, ya. Tentu akan aman. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Sesungguhnya di dalam kisos, hukum dipenggal lehernya orang yang membunuh, orang dipotong tangannya pencuri, ini tadi orang yang buat kerusakan dihukum dengan cara seperti ini. Maka itu ada ketentraman kehidupan kalian, kemakmuran kehidupan bagi kalian, hai orang-orang yang berakal. Kata Imam Adz-Dzahabi, maka hanya karena menimbulkan ketakutan di jalanan saja, orang yang bersangkutan telah melakukan dosa besar. Lalu bagaimana kalau dia merampas harta, atau melukai orang, atau bahkan membunuhnya? Bila demikian, maka dia telah melakukan banyak dosa besar. Terlebih lagi, umumnya mereka para perampok tersebut adalah orang yang meninggalkan sholat, lalu memakai hasil rampokan mereka untuk minum minuman keras dan berzina. Baik, ada satu hal lagi. Bagaimana kalau seandainya kita dirampok atau kita dicuri, gitu kan? Dan kita tahu pelakunya atau kita ditipu, misal. Sementara mereka ini punya komplotan, kita nggak punya kekuatan. Bolehkah kita meminta tolong? Misal kalau kita pergi ke aparat pemerintah kita terus tidak bisa. Bolehkah kita meminta tolong kepada orang-orang yang bisa membantu kita dengan menggunakan misalnya cara menghardik mereka, menyerang mereka? Kalau kita sudah laporkan kepada pihak pemerintah dan tidak bisa memang, tidak ditanganin, tidak di follow up, maka seseorang bisa menggunakan cara untuk menghukum mereka, tapi sebatas mengambil haknya. Saya kasih contoh misal. Ibnu Abi Huqaiq di zaman Nabi SAW pernah mencuri emas. Orang Yahudi nih. Oleh Nabi SAW disuruh ngaku, gak mau ngaku. Enggak, saya gak mencuri. Nabi SAW dapat wahyu, orang ini mencuri, jelas. Bohong dia. Dia gabungin antara dusta gitu kan, dan mencuri. Tidak mau diakuin. Lalu kata Nabi SAW kepada Zubair, hai Zubair, ambil alih orang ini. Apa yang terjadi? Zubair datang digebukin orang itu. Sama Zubair digebukin. Zubair orangnya kekar, kuat, digebukin. Karena kesakitan ngaku, iya saya mencuri. Mana emasnya? Dilihatin. Oleh Nabi SAW disuruh penggal. Dipenggal, bukan cuma dipotong tangannya. Karena dia tadinya sudah jelas-jelas mencuri, sekarang tambah lagi bohong. Tapi ulama menarik benang, bagaimana Nabi SAW menyuruh Zubair dan membiarkan Zubair memukulnya. Karena orang seperti ini kalau tidak dipukul, tidak bisa. Ya. Nah ini, orang yang punya wewenang seperti ini, apalagi kalau dari pihak pemerintah, ini tidak berdosa dia. Tapi ingat ya, di sini sebatas memang orang itu tidak mau mengaku. Bedakan, hati-hati. Bedakan dengan kalau ada teman-teman aparat menangkap seseorang. Kemudian main langsung digebukin dulu. Ini gak boleh. Suruh mengaku. Kalau dia mau mengaku, dia ini ada prosedurnya dilakukan. Suruh, yang penting haknya orang kembali. Tapi kalau orang itu dasarnya memang tidak bisa, dia menipu, kan gitu. Saya pernah menemukan kasus-kasus, beberapa kasus yang betul-betul sampai saya gak habis pikir ada manusia begitu tuh. Bagaimana dia bisa mengatakan di depan aparat kita pun mereka mengatakan kalau enggak, saya tidak tahu, saya tidak terlibat, padahal jelas dia terlibat gitu. Ada salah satu teman saya menghadapi masalah di Indonesia ini, kebetulan beliau dari Saudi gitu kan, pernah nitipin uang sama orang kita di sini terus ditipu. Dan pada saat transaksi, waktu transaksi saya kebetulan ada, saya tahu orang ini menerima uang, saya tahu gitu, saya jadi saksinya. Subhanallah, waktu kami laporkan ke aparat karena tidak ada bukti-bukti yang jelas, tapi dilaporin, orang ini datang, jawabannya enggak, saya enggak tahu. Loh, saya kan bilang saya tahu, saya yang kasih kamu duit, saya jadi saksi loh. Dia bilang enggak, saya enggak tahu. Itu subhanallah, waktu dia bilang saya tidak tahu, berulang-ulang dia, saya tahu. Oh, berani sumpah, demi Allah tidak tahu. Saya sampai bilang di kantor polisi waktu itu, subhanallah, saya baru diperlihatkan ahli neraka di dunia kalian nih. Beraninya luar biasa. Jelas-jelas saya tahu dia terima duit, dia bilang enggak gitu. Tapi seperti itu, orang-orang seperti ini gak bisa didiamin nih. Ini kalau didiamin malah jadi masalah nih. Nah, pihak pemerintah itu bisa menghukum mereka. Hukuman-hukuman ini adalah menyakiti fisik, tapi di sini tidak melukai. Dalam arti kata memang dia untuk membuat mengaku gitu kan, membuat mengaku. Pernah terjadi juga di zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat pernah mengirim surat ke Mekah untuk membeberkan perang, penyerangan Nabi SAW ke kota Mekah. Dikirimlah seorang budak wanita, ditaruh di rambutnya surat itu, diikat, ditutup. Maka yang terjadi, Nabi SAW dapat wahyu kalau itu perempuan bahaya, ingin membongkar penyerangan Mekah. Padahal Nabi SAW tidak mau beritahukan nih. Nabi SAW nanti membuat strategi perang seakan-akan ke negeri Syam, padahal sebenarnya tujuannya mau datang ke Mekah supaya orang Mekah gak punya persiapan gitu kan. Orang ini mau membongkar, maka Nabi SAW menyuruh Ali dan Zubair, kejar orang itu. Kejar, dikejar sama Ali, sampai pertengahan antara Mekah sama Madinah. Begitu ketemu perempuan tersebut, kata Ali, berikanlah apa yang kau sudah sembunyikan. Dia bilang, saya gak bawa apa-apa. Kata Ali, demi Allah, kalau kau tidak mau mengaku, saya dan Zubair akan menghukummu, memukuli dari kepalamu sampai kakimu. Sampai kau ngaku. Karena dia takut, dilihat Ali sudah serius, dikeluarin sama dia dari rambutnya perempuan itu, kalau betul ada surat tadi. Misal, contoh. Tapi jangan disalahfahamin ini ya. Nah, saya bukan menyuruh antum gebuk-gebukin orang. Jelas ya. Jangan salah faham. Ini bukan fatwa yang salah gitu. Tapi saya mengatakan kalau ada orang punya wewenang, punya kedudukan, memang dia melihat orang ini tidak bisa kecuali dihukum sehingga dia mengaku, gitu kan? Memang yang membuat dia mengaku, maka itu sebatas secara hukum syari dibolehkan. Allahu a'lam. Jadi ini pembahasan kita insya Allah, dan kita akan ketemu lagi pertemuan akan datang di dosa besar ke-23 tentang sumpah dusta. Dan seperti biasa insya Allah pertanyaan kita lanjutkan setelah sholat ba'diyah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana hukumnya jika dalam pembagian waris tidak dilaksanakan secara aturan Islam walaupun sudah didatangkan ahli faraid? apakah ini termasuk mencuri, dan bagaimana hukum pihak yang mengalah, yaitu pihak yang mengalah dibagi rata. Tentu saja mencuri, tidak boleh. Gimana caranya? Hak warisnya secara syari Allah sudah bagi, laki-laki mendapatkan dua bagian dari perempuan lalu kemudian dipaksakan, tidak bisa. Dia bisa menjadi halal kalau ahli waris yang lain terima. Tapi kalau tidak terima, enggak bisa. Namanya mencuri. Hukumnya haram, sama. Dosa besar. Sebenarnya tidak boleh ya. Ini kebanyakan terjadi pada akhwat kita. Harus bertakwa kepada Allah. Porsi Anda ya, porsi itu yang sudah Allah tentukan. Tidak boleh tamak. Dan itu akan mendatangkan berkah kalau kita mengambil sesuai dengan kebutuhan kita. Atau maaf, yang sudah ditentukan oleh Allah. Hukum yang berlaku di masyarakat untuk mencuri adalah hukum jalanan atau dipukuli. Bagaimana menurut pendapat Ustaz masalah ini? Bukan pendapat saya, pendapat para ulama. Kalau ada orang pencuri, kemudian ketangkap, dan memang cara menangkapnya harus mungkin dengan dilemparin batu, atau dijatuhkan, atau ditendang, atau dipukul, untuk dia kepergok supaya dia ketangkap. Kalau enggak dia akan lari, hukumnya boleh. Karena kalau tidak dia akan lari dan buat kerusakan. Tapi kalau sudah ketangkap enggak boleh digebukin. Enggak boleh sudah ditangkap lalu digebukin. Karena sudah ketangkap, itu urusannya pemerintah. Jadi enggak boleh, jangan. Kalau antum memukul pada saat dia sudah ketangkap, berarti antum yang berdosa. Enggak boleh. Tapi tadi saya bilang ya, kalau misalnya orang itu lagi lari, terus kita dari jauh tendang dia atau lempar sesuatu, kemudian dia untuk dia jatuh supaya dia ketangkap, itu lain hukumnya, berbeda. Bagaimana tentang pemerintah yang menggusur rumah warga? Apakah ini termasuk mencuri hak orang lain? Kita lihat siapa yang mencuri. Siapa tahu warganya mencuri. Mungkin bukan tanahnya dia bangunin. Itu yang mencuri. Wajar kalau digusur. Bukan haknya gimana? Pencuri ya dihukum. Mestinya. Masih mending kalau digusur. Mesti digusur sama dipotong tangannya tuh. Mestinya. Tapi kalau sebaliknya memang tanah warga yang oleh pemerintah diambil paksa, nah ini pemerintah yang salah, gitu kan? Jadi dilihat mencuri ini siapa yang mencuri sebetulnya, dilihat keadaannya. Ya. Apakah mengambil gambar atau memfoto ustadz atau merekam suara ketika ustadz kajian untuk koleksi pribadi itu termasuk pembuatan mencuri? Kok ketawa? Tanya Pak Yoyo di hukumnya. Nggak, insya Allah ini nggak apa-apa. Karena dia itu bukan hak. Artinya kecuali kalau memang ustaznya kasih syarat ya, jangan ada yang foto saya, nggak boleh. Dia kasih syarat, maka orang mukmin harus patuh dengan syaratnya. Tapi kalau enggak, insya Allah nggak apa-apa. Terkait kasus Densus 88 yang memfitnah ikhwah, menangkap lalu memukuli hingga tewas, bagaimana urusan? Ya dia berdosa. Dianya berdosa. Yang menugaskan berdosa, yang menghukum berdosa, gitu kan? Nanggung konsekuensinya hukumnya. Semestinya kalau hukum pemerintah, mesti kalau hukum Allah yang diterapkan, tidak boleh, tidak boleh zalim. Apalagi kalau itu cuma fitnah, tidak bisa. Makanya pihak pemerintah itu harus jeli, tidak boleh teledor, tidak boleh sembarangan, gitu ya. Harus hati-hati sekali. Karena kalau salah, maka konsekuensinya berat, ya, berat. Kalau ini sudah sampai dihukum, apalagi kalau sampai tewas, ini berbahaya sekali. Menghilangkan nyawanya orang beriman, berbahaya. Kata para ulama, waktu kita bahas masalah dosa membunuh, di dosa besar nomor 2, satu-satunya dosa setelah berbuat syirik yang Allah akan kekalkan dalam api neraka adalah membunuh orang mukmin secara sengaja. Membunuh orang mukmin secara sengaja. Itu jelas. Gitu kan? Maka masuk dalam firman Allah SWT, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannama khalidina fiha. Ya, siapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja, maka dia akan dibalas dengan neraka dan kekal di dalamnya. Ya. Jadi harusnya dia tahu kalau ini hukumnya berbahaya buat dia. Dia tidak dihukum dunia, dia akan dihukum di akhirat. Dan bagi ikhwanya atau seorang muslim yang dituduh dan difitnahnya sampai tewas, mati syahid. Otomatis itu. Karena dia membela kehormatannya. Apakah yang membuat kerusakan itu termasuk pelaku pembakaran hutan, penggundulan hutan, dan apakah hukumannya sama di kisos? Iya, ini kerusakan di muka bumi. Ini masuk dalam ayat tadi, Al-Ma'idah tadi ayat 38 itu. Jadi jelas hukumannya harus membuat kerusakan di muka bumi. Ini hukumnya dipenggal atau tadi setelah itu disalib atau dipotong secara bersilang kaki dan tangannya, hukum syar'inya begitu. Atau diasingkan di sebuah tempat yang tidak ada manusia hidup di sana, di pegunungan yang terpencil atau di hutan dan seterusnya. Bagaimana kondisi uang dari pekerjaan yang didapat sebelum tahu halal atau haram asalnya atau syubhat? Apakah boleh digunakan uang dari pekerjaan tersebut? Tentu saja pastikan sekarang. Pastikan pekerjaan antum itu halal atau tidak. Kalau misalnya dulu pernah bekerja atau sampai sekarang masih kerja di satu tempat, lalu selama ini kita sudah terima gaji setahun, belum tahu nih halal atau tidak. Langsung di pengajian kita jadi tahu kalau itu haram misalnya. Haram, maka berarti jadi haram dia. Tapi yang berlalu Allah maafkan. Cuma kalau masih ada tersisa dananya, mungkin ditabung, diinvestasi, itu harus dikeluarkan, sedekahkan. Kalau dasarnya memang haram, dasarnya memang haram. Tapi kalau antum tidak tahu, masih ragu ini halal atau enggak ya, mungkin karena ada sumber-sumber yang mungkin modalnya dari campuran dengan yang haram dan seterusnya, ini insya Allah masih tidak masalah. Tapi lebih aman antum keluar dan mencari tempat yang lain. Saya pernah menipu banyak orang pejabat dengan tidak langsung, dan saya sudah tidak tahu siapa saja orang yang pernah saya tipu. Saya berpikir apakah harus saya mengakui kesalahan ke kantor polisi. Bukan mengakui kantor polisi gitu kan, tetapi coba diingat-ingat semampunya sambil berdoa kepada Allah SWT. Kalau antum sudah bertaubat, dalam Islam hukumnya tasattur. Tasattur itu nutupin, bukan malah mengaku gitu kan. Artinya kalau betul-betul mau tobat ya, tobat. Ini hukum agama, saya bicara hukum agama, saya tidak bicara hukum pemerintah, karena pemerintah kita saya tidak tahu hukumnya. Tapi dalam hukum agama, kalau dia pernah menipu seperti ini, kemudian dia sekarang sadar, taubat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Tapi untuk menyempurnakan taubat, dia harus mengembalikan hak orang yang pernah dia tipu. Antum ingat-ingat kira-kira siapa yang pernah ditipu, cari keridoannya. Kalau dia halalkan, misalnya maaf ya, saya dulu tidak ngerti agama, sekarang saya sudah ngerti agama, saya dulu pernah melakukan ini misalnya, pernah merekayasa data, pernah gini dan dumdalanya sekian, mohon dimaafkan, mohon diridhoakan. Kalau kita punya kemampuan, saya siap kembalikan. Kalau tidak mampu, tolong dimaafkan. Atau kalaupun konsekuensinya mesti dibayar, saya coba cicil. Coba cari keridhoannya semaksimal mungkin dan minta kepada Allah petunjuk supaya ditunjukkan siapa saja orangnya itu. Bisa kok insya Allah. Kalau orang niat taubat betul, Allah akan pandu ke jalannya Allah. Apabila kita tahu bahwa dia pencuri dan dia menjadi imam sholat, apakah kita boleh menjadi makmumnya? Kalau jelas-jelas dia pencuri, lebih baik jangan sholat di belakangnya. Karena tadi saya sudah bilang, curi dan zina itu dua dosa yang mengeluarkan iman. Kan itu. Jadi ulama mengatakan, kalau khusus masalah sholat, tidak boleh sholat di belakang pencuri dan pezina. Ini tidak dibolehkan. Sementara ulama masih membahas tentang hal-hal yang lain. Seperti kemarin waktu ada orang tanya, apa hukumnya kalau imamnya merokok misalnya, atau imamnya mungkin mabuk, pernah mabuk, kemudian dia sholat tapi dalam sholat dia tidak mabuk, lalu kita terpaksa jadi imam makmum di belakangnya. Maka ini ulama masih mentoleransi gitu kan, bukan berarti menghalalkannya. Tetapi kalau mencuri sama berzina, ini umumnya mereka melarang untuk menjadi makmum di belakangnya. Allahu'alam. Bagaimana hukum koruptor? Apakah juga potong tangan? Kalau koruptor itu sudah kerusakan, sudah kerusakan. Dia soalnya mengambil hak pemerintah, uang orang banyak. Ini sudah masuk dalam merampok tadi. Hukumnya sudah bukan lagi dipotong tangan, tapi hukumnya dikisos, ya. Dipenggal kepalanya maksud saya. Ana mau tanya seputar antum bilang seorang istri yang diberi gaji 5 juta, tapi cuma diberi 3 juta oleh suaminya. Ayah saya pensiunan pegawai, gaji pensiun ayah saya adalah sudah dipotong untuk diberikan sebuah rumah hingga tinggal 200 ribu per bulan. Di sini masalahnya ayah saya tidak mau bekerja lagi setelah pensiun 55 tahun, jadi ibu saya mengeluh tidak diberikan uang bulanan sehingga harus hutang sana sini untuk makan sehari-hari. Yang saya tanyakan, salah nggak ayah saya yang tidak memberikan uang bulanan lagi kepada keluarga? Atau ibu saya memang harus sabar karena uang gaji ayah saya sudah diberikan rumah? Tentu tetap harus. Ayah anda yang salah gitu kan. Selama dia masih kuat, dia masih bisa bekerja, tidak ada udur syar'inya. Artinya bukan karena pikun, bukan karena sakit gila, bukan karena cacat fisik ya. Maka dia harus bekerja. Laki-laki wajib memberikan nafkah keluarganya. Gak bisa dia tinggal diam. Jangan dengan alasan, oh dulu gaji saya sudah dipotong untuk cicil rumah, itu tidak ada urusannya. Karena rumah itu, kita laki-laki dibebankan wajib mengadakan rumah. Kalau mampu beli, beli. Kalau enggak sewa boleh. ya kan? Tapi memberi makan, nafkah yang harus roda kehidupan hidup bisa berputar, makanan, minuman, pakaian, itu tidak bisa toleransi. Harusnya bekerja. Jadi berdosa di sini. Ibunya enggak bisa sabar kalau cuma 200 ribu tiap bulan. Mau makan apa ini, kan enggak mungkin, gitu kan? Kalau 200 ribu itu satu bulan, kita kalau bagi 30 berapa itu? Sangat sulit ya, Allahu a'lam. Ana berkeluarga, setiap penghasilan gaji ana kasih ke istri ana. Tiba-tiba di pertengahan bulan ana ngomongnya pinjam buat kebutuhan anak, beli Pampers dan lain-lain. Apakah ana termasuk pencuri? Sampai saat ini ana belum ganti yang cuma pinjam. Syukron. Ya, kalau pinjam berbeda, bukan mencuri namanya. Kan pinjam, jelas ya. Jadi dia pinjam, antum mungkin kembalikan saja. Kembalikan saja. Jadi kalau memang uang bulan itu sudah ditentukan 5 juta atau 3 juta, kemudian memang kita ada kebutuhan mendesak, kita pakai dulu, kembalikan, gantikan. Harus gentle itu, kembalikan. Tapi itu tidak, bukan mencuri namanya. Tapi kita sedang meminjam. Orang pinjam umumnya, orang pinjam tidak dikatakan mencuri. Tapi dia terhitung berdosa kalau sengaja tidak bayar. Apakah istri mengambil uang yang ada di dompet suami tanpa izin atau sebaliknya termasuk mencuri? Jelas ya. Kenapa harus mengambil dari dompetnya? Ini mana kejiwaan yang mulia ini? Enggak boleh mencuri, kenapa harus ambil? Kalau pasangannya saya dicuri, bagaimana orang lain tuh? Enggak boleh ini. Bilang baik-baik kalau ada kebutuhan kan? Memang ada hadis yang perlu digarisbawahi. Ini saya jelaskan dalam masalah manajemen rumah tangga Islami. Ada hadis Bukhari menjelaskan tentang kasus Hindun radhiyallahu anha bersama suaminya Abu Sufyan radhiyallahu anhu waktu mereka sudah masuk Islam ya. Dulunya mereka kan memang musuh Islam, tapi setelah masuk Islam ternyata Hindun menceritakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini pelit sekali. Sampai enggak pernah mau tahu saya makan dari mana. Pulang cuma tahu harus ada makanan, tidak mau tahu dari mana makanan itu. Maka boleh enggak saya ambil duitnya untuk kebutuhan anak istri saya? Karena orang ini betul dia tidak kasih nafkah, enggak ada makanan. Di rumah enggak ada, dan dia tahu cuma mau tahu pulang ada makanan. Kalau enggak dia marah-marah gitu. Apa yang saya harus lakukan? Boleh saya ambil duitnya? Kata Nabi SAW, boleh kamu ambil sebatas kebutuhanmu dan jangan lebih. Lebih itu haram di sisi Allah. Jadi misal memang sesuami memang betul-betul, kalau ada suami begini, insya Allah di sini tidak ada ya. Tapi kalau ada yang begini betul-betul dia cuma mau tahu pulang makanan harus ada, tidak pernah kasih duit istrinya, ini luar biasa nih. Ini manusia dari hutan mana nih? Ya. Tapi yang jelas seperti itulah. Ya. Kalaupun terjadi maka istrinya boleh mengambil. Sebatas kalau tidak beli makanan maka dia tidak bisa makan, bisa mati, gitu kan? Tapi di sini anjuran para ulama, kalau ada suami yang seperti ini, untuk istrinya tidak bertahan. Kalau sudah diingatkan, tetap nggak mau. Dan kebanyakan orang seperti ini memang bukan orang bertakwa kepada Allah. Biasanya karena dia pemabuk, memang dia malas, memang orangnya jauh dari agama lah. Kalau orang tahu agama, dia tahu itu kewajiban. Jadi seperti itu ya hukumnya. Bagaimana hukum mengazankan bayi yang baru lahir? Ini khilaf di antara ulama tentang masalah azan. Kalau Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengangkat dalam buku beliau, menghasankan hadisnya. Maka menurut beliau itu boleh saja. Masih khilaf di antara ulama. Syekh Al-Albani melemahkan hadisnya dan beliau mengatakan karena lemah jadi tidak diamalkan. Seperti itulah. Tapi Allah alam, karena ini masih ada khilaf di antara ulama dan masih ada hadis, maka tidak ada masalah. Jangan diperselisihkan masalah itu. Ana diajak kerjasama untuk jadi agen grosir sepatu KW, imitasi merek-merek, ya, tidak usah disebut mereknya. Apa hukumnya Ustaz? Apakah masuk dalam kategori mencuri? Kalau perusahaannya tidak mau, memang tidak izinkan, antum mencuri, nggak boleh. Ada beberapa pabrik teman-teman sekalian, perusahaan memang dia buat dua, atau dia buat beberapa kualitas, dia buat kualitas nomor satu, kualitas nomor dua, nomor tiga, dan dia beda-bedain harganya. Lalu antum kerjasama sama pabriknya langsung, memang pemiliknya, tapi antum mampunya modalnya yang C misalnya, yang kualitas C, baik modalnya mungkin 100 juta, ini deh saya bisa, mungkin yang ini 500 juta, mungkin 1 miliar, yang A nya, maka kita ambil yang C saja, tapi perusahaan itu bukan orang yang merekayasa ya. Tapi kalau misalnya antum bekerja sama orang yang memang mencuri hak ciptanya orang, haknya orang, itu gak boleh, sama itu mencuri namanya, gak boleh, jangan masuk di situ akhi. Berbahaya, itu akan masuk dalam hal-hal yang haram. Seorang PNS yang memanfaatkan fasilitas kantor pemerintah untuk keperluan pribadi, contoh memakai atau meminjam laptop kantor untuk tugas belajar di luar pekerjaan dan menggunakan internet kantor untuk menyimak kajian ustadz di YouTube selepas jam kerja, dan semua itu atas pengetahuan dan diizinkan oleh atasan, Apakah itu termasuk mencuri atau korupsi? Tentu saja kalau seizin atasan tidak. Seizin atasan tidak. Memang dia tahu ya. Jadi atasan punya keputusan di situ. Bahwasanya ini boleh, ini tidak boleh. Dia yang bertanggung jawab. Maka tidak ada masalah. Nah, tidak ada masalah. Jadi insya Allah. Tapi kalau tidak diizinkan ini yang jadi masalah. Tidak diizinkan antum sama dengan mencuri. Ya, tidak boleh. Saya dan istri bekerja dan pendapatan istri lebih besar dari saya. Tapi dalam penggunaan istri saya tidak bisa mengatur pengeluarannya atau boros. Pertanyaannya, apakah saya boleh mengambil alih untuk mengatur kebutuhan sehari-hari dan penghasilan istri saya? Penghasilan istri saya minta untuk mengaturnya. Kalau hasilnya dia, hasil keringat dia tergantung dia mau atau tidak. Tidak ada hak antum di situ. Warisannya, hasil bisnisnya, hasil gaji kerjanya, enggak ada hak antum satu rupiah pun. Walaupun dia lebih besar, antum tetap wajib yang menafkahi rumah. Tidak boleh tidak. Kecuali dalam satu keadaan, si istri tanazul. Tanazul itu kayak, udah deh enggak apa-apa, enggak usah kasih nafkah. Atau kita saling bagi deh nafkahnya, misal. Itu baru boleh. Masalah kasus kita mau mengambil alih untuk mengatur karena istri tidak tahu, kita mau buatin pembukuannya lebih ngerti masalah manajemennya, enggak ada masalah. Asal dia mau ya, berhubungan dengan uang dia. Kalau nafkah setiap bulan itu hak antum. Seorang laki-laki dia tahu kebutuhan rumahnya 5 juta, dia tahu istrinya gak bisa kelola, maka dia yang ambil alih, boleh. Malah itu boleh, karena itu memang hak dia. Jadi dia yang aturin, kamu mau butuh beli apa bilang sama saya, mau beli susu, mau beli ini, mau beli itu, mau beli sabun, oke kita temanin. Ini loh laporannya seperti ini ya, ini pengeluaran kamu, tadi kamu belanja 500 ribu, 700 ribu, kita atur, gak ada masalah. Karena itu nafkah dari kita, tapi uang dia gak ada hak kita di situ teman-teman sekalian. Gak boleh, jangan sentuh. Itu hak dia, mutlak ya. Apakah saya dosa karena ketika meminta penghasilan istri untuk saya atur, apakah itu termasuk mencuri? Kalau istri ridho, saya atur, apakah saya berdosa? Sudah saya jelaskan semua ya. Jadi insya Allah kalau dengan izinnya gak ada masalah, karena itu uang dia mutlak. Baik, ini dia doakan sama-sama insya Allah. Ustaz Khalid yang dirahmati Allah, semoga Allah menjaga antum dan keluarga. Sama-sama insya Allah. Ustaz, dulu ketika tinggal di luar negeri, saya pernah mendzalimi seorang non muslim dengan cara mencuri hartanya. Gimana caranya saya bertobat dari dosa saya tersebut, sedangkan sekarang sulit rasanya untuk mencari orang tersebut? Tentu bertobat kepada Allah SWT, karena itu perbuatan dosa. Ingat teman-teman sekalian, kita tidak boleh mendzalimi muslim, tidak boleh mendzalimi non muslim. Kita tidak boleh memukul muslim, tidak boleh memukul non muslim. Harus, kecuali ada hukum, ada celah syar'i, baru boleh. Kayak orang kafir yang memang keluar di kancah peperangan segala itu lain. Itu boleh, gitu kan? Tapi kalau enggak boleh sama sekali. Kita enggak punya hak untuk itu. Enggak punya hak untuk itu. Jadi enggak boleh kita zalimin. Nah, kalau antum pernah zalimin orang, antum taubat kepada Allah. Karena dosa ada dua macam, ada dosa yang berhubungan sama Allah Azza wa Jalla saja. Ini cukup taubat nasuha seperti zina, seperti orang tidak sholat ya. Ini hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan taubat insyaallah Allah akan maafkan. Dengan syaratnya meninggalkan dosa itu seketika. Kalau tidak sholat maka sekarang mulai sholat. Kalau riba maka dia berhenti dan seterusnya. Kemudian yang kedua menyesali. Yang ketiga janji sama Allah tidak ulangi. Yang keempat sibukkan waktunya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan taubat ini bisa. Tapi kalau hubungannya dosa itu dengan makhluk, maka harus taubat dengan Allah dan mengembalikan haknya. Baik, bagaimana hukumnya kalau seperti tadi kasusnya muslim atau non muslim? Saya pernah ambil haknya tapi saya sudah tidak tahu orangnya, pernah saya tipu dulu. Maka dikeluarkan sedekah senilai uang itu. Dikeluarkan sedekah senilai uang itu, maka akan jadi halal. Dan ini kata ulama masuk dalam semua bab hidup ya. Seperti kasus pernah, ya ini kasus lain tentunya, tapi saya hubungkan dengan hukum ini supaya antum bertambah informasi. Pernah saya sholat di sebuah masjid, ternyata masjid itu dari uang haram. Saya enggak tahu, awalnya saya dipanggil ceramah, saya ceramah di sana. Kemudian setelah saya pastikan ternyata uang itu haram, gitu kan. Dari uang-uang haram. Lalu saya tanya, kenapa? Masjid ini siapa yang bangun? Oh ini misalnya. Terus saya tanya itu haram. Lalu saya bilang, ini enggak boleh dipakai sholat. Hasilnya dari uang haram nih. Terus gimana caranya Ustaz? Masjid ini sudah ramai orang hadir dan segalanya. Tebus masjid itu, tebus. Kira-kira dulu waktu dibangun dari uang haram berapa? Misal 200 juta. Keluarin sekarang dari kas yang ada dari jamaah, dari orang-orang yang datang sholat, bayar kembali. Kembalikan kepada lembaga itu. Baru bisa. Kalau enggak bisa dipakai sholat. Kena uang haram. Inna Allah tayyibun, kata Nabi SAW, la yakbul illa tayyiba. Allah suci tidak terima kecuali yang suci. Bagaimana hukumnya menyontek atau membiarkan orang lain menyontek pada saat ujian. Haram. Haram. Gak boleh nyontek. Kenapa harus nyontek ini? Contek itu membuat orang jadi bodoh. Orang nyontek itu jadi bodoh, teman-teman. Untuk apa kita buat diri kita jadi bodoh? Apa manfaatnya? Gak ada sama sekali. Belajar, jangan malas, gitu kan? Harusnya belajar. Jadi gak boleh. Dia nyontek haram, yang biarin dia nyontek haram. Dua-duanya dapat dosa. Ini banyak guru-guru begitu tuh, kasih murid-muridnya bocoran. Untuk apa? Kita mencetak kader umat, kader negara semuanya dengan orang-orang yang tidak berkualitas. Untuk apa ini? Harus yang berkualitas, yang benar, gitu kan? Jadi enggak boleh, ini hukumnya haram. Kata Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, menyontek, memalsukan, memanipulasi, bukan dari golongan kami. Dosa besar itu, enggak boleh. Ini sudah tadi bagaimana tuntunan taubat nasuha dalam Islam. Baik, ini sekarang mungkin teracak dengan yang tidak sesuai dengan tema, saya akan bacakan. Ustaz, anak balita yang sudah meninggal, di manakah ruhnya sekarang? Berada di alam barzah atau di langit ke-6 bersama Nabi Ibrahim alaihissalam? Jazakallah khair. Yang saya tahu di langit ke-7, bukan ke-6, langit ke-7. Ibrahim alaihissalam langit ke-7. Dan ini sesuai dengan riwayat memang, sesuai dengan riwayat yang disebutkan di dalam hadis Bukhari masuk kasus Isra Mi'raj, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Ibrahim alaihissalam dan di sekitarnya banyak anak-anak kecil. Lalu beliau bertanya kepada Jibril, siapa mereka itu? Siapa orang itu? Kata anak Ibrahim, Jibril alaihissalam, itu adalah Ibrahim, ayahmu Ibrahim. Lalu kemudian kata Nabi SAW, siapa anak-anak kecil yang di sekitarnya? Kata Jibril alaihissalam, itu adalah anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Jadi memang ruhnya begitu. Sama, itu bukan mustahil ya, sama dengan ruhnya orang mati syahid. Ruhnya berada di pelatuk burung yang berterbangan di sekitar istana surga, gitu kan? Memang sudah begitu. Jadi karena mereka tidak melalui lagi alam barzah. Alam barzah ini dilalui bagi orang-orang yang memang ada hisabnya. Memang ada hisabnya. Sama kita tahu juga para nabi-nabi. Ruhnya nabi-nabi kan di langit, gitu kan? Sebagaimana Isra Mi'raj juga menjelaskan masalah itu. Allahu a'lam. Ustaz, mohon doanya karena ana sudah menikah masuk tahun ke-7 tapi belum juga dikaruniai keturunan. Mohon doa dari Ustaz agar ana dan istri insyaallah segera dikaruniai anak dan keturunan. Insyaallah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Hidup, yang Maha Mendengar, yang Maha Melihat dan juga Maha Pengasih dan Maha Penyayang, agar mengaruniakan penanya ini dan juga yang lainnya keturunan yang saleh dan salihah. Dan insyaallah dikabulkan oleh Allah, mudah-mudahan ya. Saya sarankan teman-teman yang seperti ini berbanyak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah tambahan ya, seperti memperbanyak sedekah ya, itu rutinkan dengan niat memang niat sedekah itu untuk memudahkan hajat tadi. Dan ini sering dikerjakan oleh beberapa sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar radhiyallahu majma'in, itu mereka kalau punya hajat mereka larikan ke sedekah. Bahkan mereka juga ada yang diantaranya Ibnu Umar mengatakan, saya kalau ingin mempercepat urusan saya dengan Allah maka saya keliling memberikan salam kepada muslimin. Jadi amal soleh apa saja dikerjain sama dia, tapi niatnya memang dia bertawassul dengan amal soleh itu untuk hajatnya kepada Allah. Tapi yang paling umum biasanya orang banyak bersedekah, banyak bersedekah. Baru-baru ini saya melihat komposisi di obat kumur yang biasa saya pakai ada unsur komposisi, ada alkoholnya, tapi tidak tercantum jumlah persentasenya. Apakah obat kumur termasuk obat luar yang bisa digunakan dan halal? Tidak boleh, karena sudah masuk ke dalam. Dari mana antum tahu tidak tercampur dengan ludah? Cari yang non alkohol, ada kok. Saya juga pakai ya. Obat kumur itu juga saya pakai di rumah, tapi yang tidak beralkohol ada ya. Jadi ini jangan, hindari, tidak boleh. Apakah hilangnya benda yang dimiliki dapat menghapus dosa pencurian yang sebelumnya dilakukan? Tidak. Tentu saja tidak. Jadi itu proses saja, proses hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, tapi antum harus tetap mengembalikan haknya orang yang pernah dicuri barangnya. Kan itu. Jadi itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita pernah ya melakukan perbuatan salah. Tapi apakah nanti dia mengurangi itu, Allahu a'lam. Mungkin saja bisa terjadi. Bagaimana cara istiqomah dalam sholat agar ana tidak mencuri sholat? Lakukan dengan tumaknina, dengan ketenangan. Karena syarat diterimanya sholat salah satunya adalah tumaknina. Tumaknina itu tenang sekali. Tenang sekali, Allahu Akbar, tenang. Nikmatin bacaannya, nikmatin gerakannya, atur nafasnya. Kata Nabi SAW, innama ju'ila kurratu aini fis shalah. Allah telah menjadikan ketentraman hatiku di sholat. Coba kalau antum nikmatin dua rakaat sholat itu enak sekali, asal dinikmatin. Maka itu caranya. Karena kalau orang tumak nina tenang, berarti kalau buru-buru hilang tumak nina. Kan gitu. Nah ini yang lawannya, jadi harus kita datangkan, Allahu alam, dengan tumak nina tentunya. Nasihat untuk hijrah, ana kerja di mana tempat kerja ana ini dan banyak wanitanya, ana ingin hijrah. Ya, ana masih banyak pinjaman yang dahulu sebelum ana faham riba. Tentu saja enggak usah buru-buru pindah, gitu kan. Hindari saja fitnah-fitnah yang ada. Kerjakan pekerjaan sambil bisa menyebarkan tulisan, nasihat ya kepada teman-teman di situ, tidak interaksi sama mereka. Insyaallah itu akan bisa, gitu kan. Sambil menyelesaikan utang. Itu lebih baik. Atau kalau dapat pekerjaan yang lebih baik dan bisa membantu membayar utang, ya silahkan saja. Itu tanda keimanan, itu sangat positif. Karena merasa terganggu dengan itu, maka itu tanda keimanan. Lebih banyak sibukkan diri. Jadi kalau teman-teman lagi istirahat kantor, duduk bercandaan, makan sama-sama, antum pindah, jangan di situ. Cari tempat istirahat yang lebih aman, di masjid, di rumah makan yang aman. Ya. Memang gitu. Mau dibilangin alim, ya udah, ya gak apa-apa. Biarin aja mereka ngomong, gak apa-apa. Yang penting kita bisa menjaga hubungan dengan Allah. Bagaimana hukumnya pajak yang diambil oleh negara? Apakah dibolehkan dalam Islam? Kalau tidak boleh, apakah itu termasuk mencuri? Sedangkan ini digunakan untuk kepentingan bersama, yaitu bangunan. Lalu kalau boleh, apakah menghindar dari pajak termasuk mencuri, khususnya para pengusaha yang melarikan uangnya ke negeri bebas pajak? Tentu saja sebenarnya pajak ini jelas dalam Islam tidak ada. Tidak ada dalam Islam. Hukum pajak tidak ada. Jadi dalam Islam malah pemerintah yang harus memberikan kepada masyarakat. Dari mana? Ya dari hasil yang Allah sudah siapkan di negara itu. Setiap wilayah Allah sudah kasih kekayaan. Lautnya, ya, dari ikan-ikannya, dari batunya, dari apalah banyak yang bisa tidak bisa dirincikan lagi kekayaan di lautan. Di daratan banyak kekayaan-kekayaan. Ada negara hidup cuma ekspor buah-buahan. Gitu kan? Ada negara cuma hidup dari sayur-sayuran. Ada negara yang cuma hidup cuma dari apa. Gitu. Kecil semuanya. Ada cuma dari turis yang datang dan seterusnya, bisa hidup, malah cukup gitu kan. Seperti itulah, mestinya memang negara memberdayakan itu sehingga tidak ada pajak gitu. Nah pajak ini akan dihitung mencuri, akan masuk dalam kategori mencuri kalau memang dia paksaan yang orang tidak ridho, orang gak mau, gak bisa. Tapi kalau antum sebagai warga meridhokan, sudahlah sedekah buat sama-sama dipakai misalnya, memang kitanya ridho, ya itu mungkin masih terlepas. Tapi kalau orang tidak ada yang mau, memang tidak suka, terpaksa, ini gak bisa. Hukum syar'i, karena ini sudah ditanyakan kepada saya, memang tidak boleh. Gak bisa. Semoga Allah mudahkan kita untuk meninggalkan itu ya. Semestinya memang tidak boleh ini. Allahu'alam. Apakah agama Nabi Muhammad SAW, apa agama Nabi Muhammad SAW sebelum menerima wahyu? Apakah Nabi Muhammad SAW sholat sebelum menerima wahyu? Karena saya lihat di Al-Quran dari Nabi Ibrahim AS, agama sudah Islam dan sudah ada perintah sholat. Nabi Muhammad SAW menjalankan syariat Nabi Ibrahim AS. Karena di Mekah itu yang diterapkan syariat Nabi Ibrahim. Termasuk sebenarnya Abu Jahal, Abu Lahab yang meninggal dalam keadaan kafir itu menjalankan syariat Nabi Ibrahim AS. Cuma bedanya mereka syirik. Mereka musyrik. Mereka haji iya. Tapi sambil sembah berhala. Syirik gitu kan. Itu yang Nabi SAW luruskan. Sementara Nabi SAW berpegang pada kemurnian ajaran Ibrahim AS. Jadi tidak sembah berhala. Tapi Nabi SAW menjalankan apa yang ada dalam syariat Ibrahim AS, karena dulu ada di situ. Termasuk Abu Bakar sendiri juga begitu, tidak pernah sembah berhala. Ada beberapa orang Quraisy memang tidak pernah mengenal berhala, mereka tidak pernah sembah. Mereka tetap berpegang teguh pada ajaran Ibrahim AS. Saya lihat di hadis Sahih Muslim, ayah Nabi SAW masuk neraka. Ayah Rasulullah SAW masuk neraka karena kafir, bukan Islam atau musyrik. Islam tapi juga menyembah berhala. Ayah Nabi Muhammad SAW Abdullah yang berarti hamba Allah. Mohon penjelasan. Sudah sering saya jelaskan ini. Itu hadis Nabi. Kita enggak bisa lagi meragukan masalah itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan pada seorang sahabat, ayahku dan ayahmu di neraka. Apa itu penyampaiannya? Ya sudah, kita terima apa adanya kan. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Kita tidak pernah bertemu dengan ayahnya Abdullah. Kita enggak tahu. Tapi Nabi SAW wajib kita imani kenabiannya. dan beliau telah menyampaikan tentang ayahnya. Kalau kita sayang dengan ayah Nabi SAW, Nabi SAW lebih sayang kepada ayahnya daripada kita. Tapi Nabi yang sampaikan itu kan. Sekarang ada orang mengalihkan makna, mengatakan yang dimaksud dengan abi wa abuka finnar dalam hadis Muslim, ayahku dan ayahmu di neraka, itu bukan ayah, maksudnya itu adalah paman. Bagaimana bisa lafadz bahasa Arab jelas ayah diganti dengan paman? Ya, sulit sekali gitu kan. Gak mungkin ini terjadi. Karena diambil dari perkataan juga bahwasanya Azar bukan ayahnya Ibrahim. Padahal ini pendapat yang syadz, yang ulama-ulama tafsir tidak pegang ini. Ya, itu. Yang dipegangnya memang kata ab itu adalah ayah. Di mana-mana begitu. Sudah jelas gitu kan maknanya. Dan ini sama sekali, berapa kali saya ulangi, sama sekali tidak mengurangi kedudukan Nabi Muhammad SAW. Sama sekali. Beliau tetap mulia, gitu kan? Beliau mulia, para keturunan yang beriman dengan risalah beliau juga mulia, semuanya mulia. Tapi yang dikatakan dicap kafir oleh beliau, ya kafir. Kita enggak bisa bilang apa-apa. Memang sudah begitu ya. Hukum syar'inya ini bukan direkayasa, dan kita tidak bisa berbicara syariat dengan perasaan, enggak bisa. Hukum Allah ya hukum Allah. Kalau kita mau pakai perasaan, banyak yang kita tolak hukumnya Allah tuh. Emang gak bisa kan? Kenapa harus ada sholat malam? Kenapa gak tahajud pagi aja? Loh Allah maunya begitu. Gimana? Gak bisa sudah kan gitu. Udah hukumnya Allah SWT. Jadilah orang yang beriman yang benar gitu. Ana masih bingung antara empat imam. Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki. Mana yang harus ana ikuti? Soalnya ana pernah dengar saya ikut imam. Bukankah kita harus mengikuti Rasulullah SAW? Sebenarnya empat orang ini yang sudah diakui oleh ahli sunnah wal jamaah bahwasanya mereka imam-imam madhab yang boleh diikutin, karena keempatnya ini menggunakan dalil Al-Quran dan sunnah. Sekarang di muka bumi ini yang wilayah-wilayah memang subhanallah kayak terpetakan sendiri gitu. Teman-teman di Afrika rata-rata madhabnya Malikiyah, Imam Malik. Teman-teman di Turki dan Eropa Hanafiyah. Teman-teman di Timur Tengah Hanabilah, Imam Ahmad. Teman-teman di Asia Tenggara Syafi'iyah, gitu kan? Nah, bagaimana kita harus bersikap? Kita bersikap sebagai penuntut ilmu, karena sekarang fasilitas sudah sangat luar biasa ya. Buku-buku mereka bisa kita baca semua. Empat madhab ini kita bisa baca. Bahkan ada sekarang ulama-ulama nulis satu kitab. Saya punya kitab itu. Satu, memang agak tebal tapi dalam bahasa Arab. Memang itu fikih empat madhab. Sekaligus satu kitab. Jadi misalnya hukum jual anjing disebut sama dia. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Abu Hanifah bilang begini, dalilnya. Imam Malik bilang begini, dalilnya. Jadi jelas, kita bisa tahu tuh, gitu kan? Sekarang sudah mudah. Nah, cara yang paling bijak adalah jangan salahkan siapapun dari empat imam ini karena mereka punya dalil, tapi kita bisa memilih yang paling kuat dalilnya. Gitu kan? Jadi misal dalam hukum A misalnya, kita temukan Syafi'i yang lebih kuat dalilnya. Kita terima madhab Syafi'i. Kita pakai karena dalilnya lebih kuat, gitu kan? Tanpa menyalahkan madhab. Tapi di sisi lain misalnya ada madhab Hanabilah lebih kuat dalilnya. Kita ikutin dalam masalah itu. Jadi permasalah. Tapi kita berputar di empat madhab ini yang disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Allahu a'lam. Di kantor saya, teman satu ruangan ada yang selingkuh dan sudah melakukan zina meski belum seperti hubungan suami istri. Dan ada bukti CCTV. Sudah mau berubah katanya. Apa ini? Oleh manajemen diberi peringatan. Apa hal terbaik yang harus saya lakukan? Karena bagaimanapun saya tahu mereka saat ini sudah mulai lagi ada indikasi kembali seperti dulu. Kalau tahu dan jelas ya kemungkaran itu kelihatan, maka ingatkan, nasihatin. Kalau tidak mau juga, boleh dilaporkan. Karena ini sudah akan terjadi kerusakan, tidak boleh diam. Kalau kita nasihatin tidak bisa, kita bendung, kita larang, gitu kan? Kita ingatkan. Maka itu satu hal yang positif. Harusnya kita tahu itu. Ya. Jadi kita ingatkan, saran saya adalah diingatkan. Allahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua tema-tema di luar tema kita ya. Ustaz, saya pernah bermimpi melihat sebuah bangunan istana mirip masjid. Sangat indah, sangat mewah, berwarna putih terang, sangat besar, banyak orang-orang berdatangan ke bangunan tersebut, laki-laki maupun perempuan. Saking luas dan besarnya bangunan tersebut, masing-masing orang yang datang tidak bersenggolan saat memasuki pintu bangunan tersebut. Sungguh sangat sulit bagi saya untuk menceritakan betapa besar dan megahnya bangunan tersebut. Dari luar bangunan tersebut terdengar suara seseorang sedang memberi pengajian atau ceramah. Masya Allah, suara tersebut suara Ustadz Khalid Basalama. Ustadz mengisi pengajian yang dihadiri banyak orang. Oh iya Ustadz, Pintu masuk bangunannya sangat banyak dan sangat besar-besar. Lantainya sangat jernih, ibarat kaca air. Saya tidak bisa melihat ujung dinding bangunan tersebut karena saking biasa besarnya. Apakah bangunan tersebut istana yang Ustadz miliki di surga kelak? Apa makna takwil dari mimpi saya tersebut? Saya sering mimpi hal serupa, namun sering juga mimpi diganggu jin atau syaitan. Kenapa ya Ustadz? Semoga saja, mudah-mudahan ini mimpi seorang mukmin ya. Kita berharap dan saya sangat gembira, alhamdulillah. Ini seakan-akan Allah yang menyampaikan kepada saya. Mudah-mudahan benar, kita nggak tahu. Kita ini beriman kepada hal yang gaib. Tapi insya Allah, komitmen seorang mukmin adalah tingkat keimanan tertinggi meyakini apa yang Allah janjikan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Jadi kan Allah mengatakan, dan siapa yang beriman kepada Allah dari laki-laki dan perempuan dan dia beriman, dia beramal saleh, pasti Allah janjikan. Allah janjikan kehidupan yang tenteram, Allah janjikan dengan surga, dan kita harus yakin dengan itu. Sekarang amal-amal yang kita lakukan, kita harus yakin benar-benar ini benar. Ini benar dan akan pada saat meninggal akan masuk surga, dan itu tinggal jalanin saja. Sesuatu yang sudah dibocorkan oleh Allah dan kita akan jalanin, dan itu pasti. Itu tidak mungkin salah, tidak mungkin salah. Allah alam, yang saya tahu ini insya Allah mudah-mudahan tanda kebaikan. Tapi apakah itu istana saya di surga? Allah alam, saya tidak tahu. Mudah-mudahan, kita tidak tahu. Tapi seorang mukmin tawa dan yakin apa yang dijanjikan oleh Allah SWT. Tidak ada keraguan dalam masalah itu. Gitu kan? Kalau masalah takwilnya saya tidak tahu. Apakah itu majelis ilmu? Gitu kan? Tapi antum mendengarkan suara saya ini luar biasa. Saya sangat terharu. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah kalau memang betul itu ya. Tapi ini bisa saja takwilnya adalah mungkin majelis ilmu atau mungkin memang Allah SWT masih menyatukan insya Allah kita di dunia dan juga di akhirat di surga firdausnya insya Allah. Belum lama saya coba ta'aruf, tetapi sehabis pertemuan si akhwat tidak berkeinginan untuk lanjut ta'aruf sama ana, dan akhirnya ana tidak percaya lagi untuk ta'aruf. Nah, apa yang harus ana lakukan kalau sudah ada perasaan seperti ini? Mana akhwat kita ini, kesian nih. Siapa akhwat yang siap nikah nih, ayah? Kenapa putus asa, akhi? Tidak ada perempuan lain. Hah? Harus kuat. Jangan kurung diri kita di sebuah persepsi atau kurung yang saya pernah bilang, bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Saya kalau tidak nikah sama ini, saya gila. Nanti gila benar nanti. Jangan. Ini tidak mau ya sudahlah, gitu kan. Cari yang lain, banyak makhluk Allah, masya Allah, hamba Allah penuh. Bahkan perempuan sekarang lebih banyak daripada laki-laki, gitu kan. Bersangka baik, kalau antum di jalan Allah sudah benar, kemudian tidak jadi berarti kebaikan tuh. Jangan putus asa. Yakinlah dengan Allah, karena nikah adalah sunnah Nabi SAW. Pasti baik. Minta sama Allah petunjuk, insya Allah Allah akan kasih gitu. Dan saya sarankan teman-teman masih bisa mendaftar di sini, banyak kok kan. Bisa mendaftar di masjid kita ini, insya Allah akan ada biodata yang dikasih dan akan disatukan oleh teman-teman yang sudah membuat itu. Bagaimana jika pahala kita ditimbang lebih banyak dari dosa di mizan, di timbangan hari kiamat? Apakah kita tetap mampir ke neraka dulu untuk dibersihkan? Tentu saja, pastilah. Kalau dosa lebih berat, ya. Oh, bagaimana jika pahala kita ditimbang lebih banyak dari dosa kita? Apakah kita tetap akan masuk mampir neraka? Tidak tentunya. Maaf, saya salah paham tadi. Jadi kalau pahala antum lebih banyak daripada dosa, masuk surga. Tapi kalau yang saya paham tadi adalah dosanya lebih banyak dari pahalanya, walaupun beda sedikit, maka masuk neraka dulu. Tapi dia bisa keluar dengan syafaat yang diberikan oleh Allah SWT, kesempatan diberikan ke syafaat untuk dikeluarkan. Tapi kalau sudah lolos, walaupun bedanya cuma satu atau setengah pahala, masuk surga. Tapi derajatnya di surga rendah, gitu kan. Apakah termasuk ghibah jika kita mengkritik pemerintah atau pemimpin yang baik muslim atau non-muslim di media sosial seperti Facebook? Gak usah kritik-kritik, gak usah, habisin umur untuk apa? Memang kritikan antum didengar. Untuk apa? Habisin umur, zikir, baca Quran, lebih baik. Kirim sesuatu yang bermanfaat, tulisan, gak usah protes orang, ikhwani. Protes orang gak ada gunanya, kita sendiri banyak kekurangannya. Kalau kita salah, ghibah, dosa, bisa minta maaf gak sama dia? Ketemu aja susah, gitu kan? Gimana caranya? Sulit. Jadi nggak usah sibukin diri dengan hal yang bermanfaat sudah. Mulai hari ini teman-teman yang bermanfaat saja, urusan bisnis, urusan keluarga, ilmu, itu aja sudah berkisar di situ. Sampai mati masuk surga. Nggak usah repot-repot. Ini buat siapin musuh untuk apa hari kiamat? Jika saya akhwat mau sholat di masjid, tapi wudhunya dicampur dengan ikhwan, saya takut aurat saya terlihat olehnya sewaktu berwudhu. Apakah saya tetap lanjutkan berwudu atau saya cari masjid lain yang tempat wudunya terpisah? Kalau sudah masuk waktu sholat, wudhu saja. Tapi saya sarankan akhwat seperti ini wudhunya di kamar mandi saja, gak usah di tempat wudhu. Jadi masuk ke lokasi yang ada WC-WC, kan ada wastafel tuh ya, itu kan leluasa karena perempuan semua di dalam. Buka jilbabnya, pamit sama yang bersih-bersihin kamar mandinya, saya akan wudhu, nanti saya bersihin sebentar. Wudhu aja di situ, jangan wudhu di tempat luar gitu kan. Itu Allah Allah yang saran saya. Atau kebanyakan kalau akhwat kita pakai jilbab besar, mereka bisa pakai jilbabnya. Karena jilbab besar itu biasanya bisa ditarik ke depan, kemudian tangannya bisa dimasukkan dari bawah gitu kan. Dia bisa berwudhu, insya Allah tidak kelihatan. Ini pernah dipraktikin oleh istri saya, bisa insya Allah. Setelah sholat, kalau masih ada waktu boleh cari masjid lain ya. Khawatir kelihatan bisa cari masjid lain. Tapi kalau waktu sudah masuk, lebih baik mengejar awal waktu dengan sholat di situ. Setelah sholat maghrib, apakah ada sholat sunnah awabin yang rakaat pertama membaca surah Al-Ikhlas 6 kali dan keduanya sama juga? Tidak pernah ada riwayatnya. Tidak pernah ada membaca surah Al-Ikhlas 6 kali. Allahu a'lam. Sholatnya sholat ba'di ya, maghrib, yang itu ada disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Dua rakaat dan sama saja biasa membaca satu surah, satu Al-Fatihah dengan satu surah. Tapi kalau bolehkah kita membaca surah lebih? Boleh kalau dalam surah ya setelah Al-Fatihah. Tapi ditentukan 6 surah Al-Ikhlas ini butuh dalil. Enggak ada dalil masalah itu. Misalkan ada laki-laki atau suami yang menikahi adik iparnya sendiri dengan kondisi dia belum bercerai dengan istrinya, lalu memiliki anak dengan adik ipar tersebut. Bagaimana status dari nasab anak tersebut? La haula wala quwata illa billah. Misalkan dinasabkan ke ibunya, misalkan dinasabkan ke ibunya apa? Mungkin anak itu tersebut dimisalkan ke ibunya atau ke ayahnya kali. Dan apakah anak tersebut masih bisa mendoakan ayah biologisnya jika ayahnya meninggal? Karena setahu saya jika perkawinan tidak sah secara agama, anak tersebut tidak mendapatkan hak apa-apa dari ayah biologisnya. Tentu saja ini haram dalam agama pertama ya, tidak boleh. Kalau seseorang pun mau poligami, tidak boleh menyatukan antara saudari sama saudarinya, perempuan sama tantenya dan ibunya. Itu tidak boleh disatukan, haram hukumnya. Jadi kalau ini terjadi harus diceraikan, ya. Kalau menikah, kalau zina lebih parah lagi, ya, dosa, gak boleh, gitu kan. Baik, bagaimana kalau sudah terlanjur punya anak, anaknya tidak dinisbatkan kepada dia? Sama hukum zina umumnya, dinisbatkan kepada ibunya gitu kan. Apakah boleh si anak tadi mendoakan ayah biologisnya? Itu hukumnya seperti mendoakan umumnya muslimin, tidak ada hubungannya sama dia. Karena tidak ada penisbatan nama, seperti umum orang-orang Islam sama Islam yang lainnya. Bukan mahramnya, karena ini haram ya, walaupun dia pemilik sperma, sudah sering kita jelaskan itu. Semoga Allah, semoga Ustaz dalam lindungan Allah. Amin. Sama-sama insyaallah. Ustaz, ana baru tanya. Saya sekarang lagi ini kalau sudah pakai ana saja, kalau saya saja. Jadi gimana? Saya sekarang lagi kursus untuk menjadi guru TK dan PAUD. Dan di sana ada ujian praktik menyanyi dan menari. Apakah itu boleh? Menurut Ustaz apa yang harus saya lakukan? Janganlah ya. Karena enggak boleh dalam Islam. Menari bagaimana cara? Haram. Dalam Islam dari sisi mana kira-kira kalau tanya ustadz pasti nggak boleh ya, kalau antum tanya kepala sekolah boleh karena memang dia mau kan gitu. Jadi sebaiknya jangan, dihindari, cari profesi lain kalau emang harus, atau cari jalan supaya tidak ikut itu. Saya kerja di bank konvensional, semua yang saya miliki saat ini berasal dari gaji dan bonus selama bekerja. Apabila saya berhenti bekerja, pertama, haruskah saya menjual semua yang saya miliki tersebut? Jawabannya tidak. Kalau antum belum tahu hukum sebelumnya, jadi halal. KPR-nya, gajinya, bonusnya itu semua dianggap halal. Asal belum tahu. Dan jangan buka pintu riba baru. Tapi kalau sudah tahu, haram hukumnya. Beda ya. Kalau belum tahu, jadi halal buat dia. Tapi kalau dia sudah tahu, jadi haram. Dia harus keluarkan kalau dia tahu haram itu. Jika harus dijual, apakah apa yang saya harus lakukan dengan uang hasil penjualannya? Kembali kepada hukum tadi. Kalau belum tahu jadi halal buat dia. Mobilnya bisa dipakai, rumahnya segala dianggap halal. Karena dia belum tahu hukumnya sebelumnya. Gitu kan? Tapi kalau dia sudah tahu dan uang itu memang jadi aset dijual dan kemudian disodakahkan. Dia tidak pakai, karena uang haram tidak boleh dipakai. Berbahaya apalagi kalau dijadikan makanan. Gitu. Bolehkah uang tabungan yang berasal dari gaji dan bonus saya gunakan untuk modal usaha setelah saya berhenti bekerja? Sama jawabannya tadi. Kalau misalnya dari awal tidak tahu maka boleh. Nah, itu jadi halal buat dia. Nah, kita sudah bahas di dosa riba ya. Kalau enggak salah dalilnya surah Al-Baqarah ayat 275. Semoga Pak Ustadz selalu bahagia dunia akhirat. Amin, sama-sama. Bagus juga kalau semua penanya begini nih, mendoakan. Apakah sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal masih bisa diterima? Jika sedekah itu dari anaknya, tentu saja. Jelas, hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim kan? Kalau anak Adam meninggal dunia, maka semuanya amalnya terputus kalau dari tiga sumber, diantaranya sedekah jariah. Ya, sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menjadi ahli warisnya setelah dia meninggal. Gaji PNS itu halal atau haram, Ustaz? Itu kan sumbernya dari pajak rakyat. Ya, ini apakah murni dari pajak atau bukan, gitu kan? Dan kembali lagi, kita ini harus betul-betul detail. Kalau memang masyarakat semuanya nolak, tidak ada yang mau pajak itu, jadi haram dia. Tapi kalau ada masyarakat yang ridho, nggak apa-apa, dia mau nyumbang buat negaranya, memang dianya yang mau kasih, itu lain. Karena di zaman Nabi SAW sebenarnya tidak ada pajak. Pajak itu penentuan langsung dari pemerintah ya. Nabi SAW kalau butuh sesuatu, beliau mengiklankan, ini ada sedekah, ini ada jihad, ini ada begini. Lalu beliau mengumpulkan sedekah di masjid. Nah, orang-orang pada datang nyumbang tuh. Maksudnya Nabi SAW alokasikan, itu boleh. Dari di sini bisa kita tarik hukum dari perilaku Nabi SAW. Kalau masyarakatnya ridho, memang dia mereka mau, ya itu jadi halal. Tapi kalau masyarakatnya enggak mau, ini serentak memang enggak mau, itu jadi haram, enggak boleh. Kembali kepada hukum itu. Apakah boleh puasa di hari Jumat pas kebetulan jatuhnya di hari Jumat Ustaz? Seperti apa maksudnya? Kalau puasa Ayyamul Bid, Ayyamul Bid itu kan puasa 13, 14, 15. Kenanya Jumat, Sabtu, Ahad. Boleh, karena pas ada perintah. Yang tidak boleh kalau tidak ada perintah. Misal antum mau bayar utang di hari Jumat, nah, itu enggak boleh. Itu kan utang Ramadan misalnya, atau bernazar mau puasa lalu dilakukan nazar puasanya di hari Jumat, ini enggak boleh. Jumat, Sabtu, Ahad tidak boleh memulai puasa kecuali diikuti oleh hari sebelum atau sesudahnya, gitu kan? Seperti itu, atau pas ada perintah. Bagaimana cara Rasulullah SAW mendoakan anak-anak mereka yang sudah wafat sebelum balik? Karena saya searching belum menemukannya. Sebab anak kami juga wafat di usia bayi 13 bulan. Anak begini enggak biar enggak didoakan sudah masuk surga. Makanya tidak ada riwayat yang menjelaskan Nabi SAW mendoakan anak-anak yang mati sebelum balik. Yang butuh doa adalah orang yang sudah balik. Insya Allah sudah dapat jaminan surga ini. Karena hadis Nabi SAW jelas, hadis Bukhari ya, akan terdengar kata Nabi SAW suara gemuruh depan surga di hari kiamat. Lalu Allah Azza wa Jal tahu suara apa itu. Tapi Allah bertanya kepada para malaikatnya, suara apa itu? Mereka berkata, para malaikat, itu adalah suara anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Mereka meminta agar orang tua mereka dimasukkan ke surga bersama mereka. Maka kata Allah SWT, masukkan orang tua mereka bersama mereka di surga. Artinya ada jaminan surga buat anak-anak ini, gitu kan, sebelum balik. Dan kita tahu dalam buku-buku fikih kita, semua yang belum balik tidak ada hukum taklif, tidak ada beban, tidak ada hukum syar'i bagi mereka. Saya pernah membaca dalam Sirah Nabawiyah, istri Rasulullah SAW berjumlah 13, sedangkan dalam Quran kan dibatasi hanya 4. Ini kok bisa begitu? Itu maunya Allah, gitu kan? Harus bisa diterima. Nabi SAW punya khususiyah namanya. Khususiyah itu khusus buat Nabi, enggak boleh untuk orang lain. Seperti contoh, Nabi SAW menikah lebih dari 4 wanita. Itu khusus buat Nabi SAW. Nabi SAW berpuasa wisal, menyambung puasa. Hari kedua, hari ketiga baru berbuka puasa. Ini enggak boleh dicontoh ya oleh kita. Sampai pernah Ibnu Umar mau ikutin, kata Nabi SAW tidak boleh, karena itu buat beliau. Beliau juga kalau sakit, itu double sakitnya manusia biasa seperti kita. Kata Nabi SAW, sungguhnya saya ditimpa penyakit lebih berat berlipat-lipat dibandingkan yang kalian rasakan, atau dua kali lipat dibandingkan yang kalian rasakan. Memang ada sendiri khusus buat Nabi SAW. Kasus beliau dinobatkan jadi Nabi, beliau menemui Jibril, itu semua khususiyah. Khusus buat Nabi SAW. Kalau kita manusia biasa 4, ya, antum satu aja lah. Gitu. Satu aja masih susah gitu. Terus mau protes Nabi kenapa 13 gitu. Anda ingin bertanya terkait gerakan sholat dalam i'tidal. Ada yang bersedekap juga, ada yang tidak. Bagaimana dari ini Ustaz? Sebenarnya hal ini dari ini satu. Nabi SAW dikatakan kalau bangun dari ruku, seluruh anggota tubuh beliau kembali seperti semula. Makna seperti semula, pendapat pertama mengatakan adalah sebelum takbir. Kan kalau sebelum takbir kan tangan di samping, maka mereka meletakkan tangan ke samping. Ini umumnya dipegang oleh mazhab Syafi'iyah. Kemudian ada mazhab Hanabila, mazhab Imam Ahmad, yang mengatakan yang dimaksud dengan anggota tubuh Nabi SAW setelah bangun dari ruku ke itidal kembali seperti semula, maksudnya setelah takbir. Tangan di mana? Di dada, sedekap. Maka ini pendapat. beranjak daripada dalil yang sama, maka dua-duanya boleh, jangan disalahin gitu kan. Itu ijtihad dalam merincikan daripada poin itu, hadis itu maksud saya. Mengenai MLM, tidak usah disebut namanya ya, dari negeri Cina. Hukum MLM sendiri saya sudah tahu, Ustaz, tapi mengenai MLM ini mereka telah mendapatkan sertifikasi syariah dari MUI. Jadi apakah MLM itu dan produknya dapat dikatakan sudah memenuhi syariat Islam sebab sertifikasi yang diterima dari MUI? Allahu a'lam. Saya pribadi tetap tidak bisa menerima MLM itu karena terlalu banyak hal yang luar biasa lah. Minimal syubhat, minimal sekali. Karena ada hukum gharar, ada hukum janji iming-iming, ada hukum expire, ada hukum ini, ada hukum itu, ada kejar target dan segala macam hal. Dan yang terlebih lagi yang ulama soroti adalah hukum jaringan, mengambil untung dari jaringan, gitu kan? Bagaimana kita mengadakan pelatihan buat guru-guru, lalu guru-guru itu ditugaskan ngajar, terus kita dapat bonus dari gajinya dia? Hasil kerjanya orang, gimana caranya? Allahu a'lam. Saran saya hindari. Tapi kalau antum berpegang pada memang ada fatwa MUI, ada fatwa dari para teman-teman asatidah atau ulama-ulama yang lain, fadhol, silahkan, bebas-bebas saja. Jangan langsung difonis kalau ini tidak boleh. Saya tidak pernah berfanatik dengan pendapat saya dan saya tidak sarankan itu. Antum temukan dalil yang lebih kuat, fadhol, gitu kan? Tapi ini kalau mau dirincikan luar biasa, karena saya pernah menjadi praktisi di multi level dan banyak teman-teman saya memang saya lihat di lapangan begitu. Yang paling berbahaya secara kejiwaan adalah orang kalau masuk multi level, dia sudah anggap bisnis lain sudah tidak bisa berkembang. Ini saja yang paling berkembang. Orang presentasi apapun bagi dia kecil, dia harus bicara juga tentang dia. Akhirnya berputar di situ terus, ada yang cuma sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam, semangat untuk presentasikan ke orang. Dan seringkali banyak manipulasi, manipulasi data banyak. Orang yang tampil di panggung tidak selamanya orang yang sukses. Saya sampai kaget itu, ternyata saya diundang di satu acara besar di Jakarta, eventnya sampai ribuan orang yang datang. Ternyata setelah saya telusurin, yang tampil di panggung itu bukan membernya, memang orang yang dihadiahin mobil BMW, dihadirkan disuruh tampil. Karena dia adalah orang yang pintar berbicara, maka untuk motivasi orang lain. Makanya buktinya berapa orang yang dapat mobil, berapa orang yang dapat bonus gitu kan. Terlebih-lebih kadang-kadang bonus ini diberikan hanya sesuai dengan poin yang dia tutup. Kalau enggak maka hilang, karena dicicilin. Ada teman saya begitu. Omsetnya sudah sangat miliaran, jaringannya sampai Masya Allah puluhan ribu. Banyak sekali seluruh Indonesia. Dikasih mobil, ditampilin mobilnya di acara. Saya dekatin dia, akhi, kebetulan beliau seorang dokter. Ini mobil antum dibeliin cash nih. Dia bilang enggak. Terus ngapain? Ya ini dicicilin, setiap bulan ada anggaran cicilannya 1,5 juta waktu itu. Jadi saya cicil mobil, saya cari anggaran yang seharga ini, saya bayarin. Uang mukanya dari saya. Terus kalau antum gak tutup poin gimana? Gak dapat. Cicilannya gak dapat, jadi mobil saya bayar lagi sendiri. Apa bedanya dengan dia cicil sendiri? Gitu kan? Padahal uangnya sudah mengeluarin banyak sekali, miliaran. Omsetnya sudah miliaran. Yang lebih parah lagi kadang-kadang orang-orang di bawah yang disuruh bekerja, yang suruh ini, kemudian kita yang memanen hasilnya. Dan terlalu banyak hal lah, ya. Allahu'alam. Saran saya ini minimal syubhat. Kalau ditanyakan kepada saya, maka lebih baik dihindari. Saya ingin menanyakan, apabila melihat wanita auratnya secara tidak sengaja lalu kita segera memalingkan pandangan kita, apakah itu berdosa dan apakah ada pembersihan dosanya? Ustaz pernah bilang mendengarkan musik di mall dan tidak sengaja tetap ada pembersihan dosa itu. Tentu saja kalau tidak sengaja beda hukum melihat ya, karena Nabi SAW sendiri mengatakan pandangan pertama ya, bukan rezeki. Ini fatwa lain ini, bukan dari saya ya. Jadi pandangan pertama itu belum dihitung, belum dicatat, dan pandangan selanjutnya yang dicatat. Pandangan pertama ini ulama rincikan adalah tatapan yang tidak sengaja dan segera memalingkan, bukan pandangan pertama melotot sejam gitu kan. Itu salah. Apakah ada dalil untuk melihat bayi baru lahir harus wudu dulu, dan adakah dalil sahih bahwa bayi baru dilahirkan harus diazankan dan diikomahkan? Tidak pernah ada dalil itu. Allahu alam, yang saya tahu selama ini saya baca tidak pernah sama sekali ada dalil yang menjelaskan tentang masalah ya, bayi itu harus wudu dulu baru kita bisa pegang atau melihatnya. Itu tidak pernah ada. Kalau masalah azan sudah saya jelaskan tadi ya, khilaf antara ulama. Kalau iqamah ini memang dilemahkan sekali hadisnya oleh para ulama. Allahu alam. Mungkin sampai sini teman-teman sekalian yang kita bahas malam ini, semoga bermanfaat insyaAllah. Dan tentu kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majlis ini diberkahi dan juga dijadikan sebagai tambahan amal kita hari kiamat, dan dimudahkan kita untuk mengamalkan. Semoga semua yang punya masalah diangkat masalahnya, yang belum punya keturunan diberikan keturunan, yang belum punya pasangan diberikan pasangan, tentu yang soleh dan soleha, dan juga yang pernah berbuat dosa yang hadir di sini, dan kedua orang tua kita dan seluruh keluarga kita diampuni oleh Zat yang Maha Pengampun, dan dengan kemahamurahnya digantikan menjadi pahala. Dan semoga muslimin di luar sana, yang muslimin dan muslimat, mu'minin dan mu'minat, yang hidup dan juga yang sudah meninggal juga dimaafkan oleh Allah Zat yang Maha Pemurah. Dan kita memohon untuk saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada sedang terlindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, dan juga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga saja Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan, menyatukan kita semua bersama mereka di surga Firdausnya tanpa hisab. Mungkin begitu teman-teman sekalian, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.